الحمد لله نحمده حمد الحامد ونشكره شكر الشاكرين ونسلم على حبيبه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, juga selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Bapak Ibu sekalian, wafat rahimani rahimakumullah. Masih melanjutkan tema dosa-dosa besar dan insyaallah kita lanjutkan ke 64 malam ini, yaitu minum menggunakan wadah emas dan perak. Seperti biasa saya akan berikan kronologisnya terlebih dahulu. Makan dan minum adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan semua sistem yang ada di tubuh kita serta menciptakan juga asupannya. Kita lapar, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa lapar itu Allah dan yang ciptakan asupannya adalah Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menentukan itu asupannya harus seperti apa? Kita haus, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan juga sistem haus itu tadi ada Allah, yang ciptakan asopannya juga Allah. Lalu Allah atur asopannya itu. Allah ciptakan hawa nafsu, ciptakan kita Allah, yang ciptakan hawa nafsu kebutuhan biologis adalah Allah. Lalu juga Allah yang ciptakan solusinya, asopannya, penyalurannya. Makan dan minuman dalam halal, dalam Islam banyak yang dihalalkan, ada juga yang diharamkan. Sebagai sosok orang yang beriman, tentu kita akan mengikuti pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya akan memakan makanan yang halal, juga akan minum minuman yang halal, serta hanya akan menyalurkan kebutuhan biologis pada tempat yang halal. Itu yang dianjurkan. Dan sudah pernah saya berikan atau titik beratkan sebuah poin penting dalam masalah makanan dan minuman ini. Allah Subhanahu wa taala pada saat mengharamkan sesuatu, Allah akan bukakan banyak sekali pintu halal yang lain. Seperti contoh saya pernah sampaikan, kasuistik Allah mengharamkan babi misalnya. Dari satu sisi Allah menghalalkan sapi, ayam, unta, kambing, semua hewan-hewan yang di lautan. Begitu pula dengan minuman, Allah haramkan khamar misalnya, minuman keras, semua yang memabukkan. Lalu Allah halalkan sirup, madu, ya, susu, air putih, banyak yang lain. Allah haramkan zina, Allah halalkan pernikahan. Jadi sebenarnya Allah dengan kemahaadilannya bukan mengharamkan untuk kita sesuatu, kemudian tidak memberikan kesempatan halal yang lain, tidak. Tapi sebaliknya, mengharamkan satu benda, menghalalkan sekian banyak benda yang lain. Melarang sesuatu, membolehkan banyak yang lainnya. Jadi mestinya seseorang kalau berakal dan beriman pada Allah, dia hanya akan nikmatin yang halal, dia gak butuh yang haram. Karena jelas semua itu sudah cukup buat kita. Sisi yang lain, agar kita fokus kepada yang halal, makanan dan minuman ini, juga kita perlu tahu yang di hadapan kita sering kita lihat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah adalah variasi saja. Adanya ayam kuah, adanya daging rendang, adanya daging bakar, adanya nasi kuning, ada nasi goreng, ada nasi putih, ya, beragam macam jenis sayuran yang asam, yang manis, ya, yang pedas. Semua itu adalah variasi asupan makanan. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak jenuh, Allah mengajarkan tata cara menata makanan-makanan tersebut. Ada sayuran yang bisa dimasak sup, yang bisa dimasak ini, dimasak itu, dan beragam macam cara agar variasi. Tapi ini hanya variasi saja. Dalam arti kata apa? Jangan sampai hanya karena variasi tadi, warna-warni dan beragamnya, membuat kita akhirnya terjerumus pada yang haram. Variasi ini juga dianjurkan pada yang halal. Ayam yang boleh, kambing yang boleh, jangan babi misalnya, jangan binatang-binatang yang bertaring, jangan bangkai, jangan darah yang dilarang. Maka kita juga diberikan variasi agar kita tidak jenuh, ya, tata cara untuk mengelola makanan tadi. Begitu pula dengan minuman sama. Begitu pula dengan minuman. Coba fahami poin ini dengan cara kita mengambil misalnya gumpalan nasi, kemudian kita potong sedikit tempe, kita potong sedikit ayam, kita potong sedikit daging, dituangkan sedikit kuah, lalu dicampur dengan satu ya cakupan tangan kita, kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Pertanyaan saya setelah itu, untuk memahami masalah variasi ini, dan jangan sampai karena variasi membuat kita terjerumus pada yang haram. Pada saat saya masukkan ke mulut saya, maka tentu setelah lewat sedikit dari lidah saya atau sudah masuk ke dalam mulut, saya sudah tidak bisa membedakan mana tadi yang potongan tempe, mana tadi yang potongan ayam, mana tadi yang potongan daging, tadi pakai sayur yang apa, sudah masuk. Kemudian kalau lewat di tenggorokan, sudah langsung secara otomatis dengan sistem yang metabolitif tubuh yang Allah sudah ciptakan itu, jadi tiba-tiba langsung terasorkan dengan sendirinya, masuk semuanya, dikelola dengan sendirinya. Kita sudah tidak tahu lagi masalah itu. Banyak orang terpengaruh harus minum yang haram, harus makan yang haram. Padahal sebenarnya itu hanya variasi saja. Kalau masuk ke tenggorokan dia sudah selesai. Syaitan menggoda agar variasi tersebut membuat kita melampaui batas, melanggar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Padahal sebenarnya semua itu tidak ada apa-apanya kalau sudah masuk dalam tubuh kita, sudah dengan sendirinya. Mana yang jadi nutrisi tubuh dikelola dengan sendirinya, mana yang tidak diperlukan maka dikeluarkan dalam bentuk kotoran dari tubuh kita. Ini contoh yang lain agar memahami tentang pentingnya mengkonsumsi hal-hal yang halal dan meninggalkan yang haram. Juga termasuk yang jadi inti bahasan kita malam ini adalah dalam mengelola variasi makanan tadi, ya, mengelola jenis makanan dan minuman tadi, wadah yang dipakai juga itu dituntun, wadahnya, piring yang dipakai, gelas yang dipakai, gitu kan? Semua, ya, saya dapat informasi sekarang banyak piring-piring yang dikelola, yang didatangkan, sampai ada salah satu ibu pengajian yang sampaikan kepada saya, dia saksikan sendiri karena dia waktu itu tugas kantor, bahasanya kalau tidak salah begitu ya, kalau saya tidak salah ingat memang bahas, tapi memang dia katakan sama saya, dia datangi sendiri sebuah pabrik piring di salah satu negara non muslim, saya tidak usah sebutkan. Kemudian dia bilang ini dijelaskan sendiri oleh pemilik pabriknya bahwa saya dibuat dari tulang babi misalnya yang dihancurin, dicampur dengan bahan keramik sehingga menjadi ya apa namanya piring. Kenapa pakai tulang babi? Karena mereka meluap banyak sekali ya babi di sisi mereka dan sering dibuang. Maka dicarilah oleh pemerintah mereka untuk dikelola agar bisa bermanfaat. Ada yang dikelola menjadi bagian daripada bedak atau bagian kosmetik yang dipakai oleh perempuan. Ada yang dikelola dalam bentuk piring-piring. Ada yang digunakan untuk perabot-perabot rumah tangga diantaranya sendok dan semuanya. Nah ini wadah yang untuk mengelola variasi makanan tadi dituntun dalam agama. Sama tadi, gak boleh memakan makanan dan minum minuman yang haram, juga sama tidak boleh menggunakan wadah yang diharamkan. Sama halnya. Di antara wadah yang diharamkan difokuskan oleh ulama ada dua. Ada yang sifatnya mutlak karena jenisnya Allah larang, seperti emas dan perak. Ini yang disebutkan dalam bahasan kita. Ada yang sifatnya memang dia bukan mutlak dari dua benda yang diharamkan tadi, emas dan perak, tapi dari bahan-bahan yang telah Allah haramkan. Seperti kasus tadi, saya bilang tulang babi misalnya, gitu kan? Sebab semua yang diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya, maka semua yang berhubungan dengan dia haram. Ya kulitnya, ya dagingnya, ya lemaknya, ya tulangnya, ya transaksi penjualannya, semua tidak boleh. Termasuk tidak boleh memeliharanya, semua itu masuk dalam kategori pengharaman mutlak, gitu kan? Nah sama halnya dengan wadah-wadah ini. Bolehkah seorang muslim membuka restoran lalu menjual babi? Dia gak makan kok. Tidak boleh. Karena yang haram dimakan dagingnya, haram juga nilainya. Upahnya haram juga, gitu kan? Kemudian sama juga tadi, wadah yang diharamkan untuk dikonsumsi, dipakai konsumsi dari emas dan perak atau bahan-bahan dasar daripada piring atau gelas tadi, itu juga barang-barang yang dari ada campuran haramnya juga sama, nggak boleh ditransaksikan. Ya. Jadi ini berarti seorang muslim harus kritis benar, gimana caranya supaya dia bisa mengontrol masalah ini, mengontrol ya. Yang saya khawatirkan kalau kita di Indonesia ini karena mayoritas muslim, kita merasa semuanya aman-aman saja, ternyata kita tidak tahu apa yang kita gunakan itu ternyata masuk dalam kategori yang haram, gitu kan? Karena kita terlalu dilalaikan dengan keadaan, ya, dilalaikan dengan keadaan. Kalau kita lihat di tempat-tempat orang non-Muslim, memang Muslimnya rata-rata kritis, gitu kan? Rata-rata kritis karena memang mereka merasa perlu untuk mendapatkan bahan-bahan itu, ya bahan-bahan yang halal, ya, bahan-bahan yang halal. Maka mereka kritis untuk mencari tahu masalah itu pun. Kadang-kadang mereka terjerumus walaupun mereka sudah mencari tahu gitu. Baik, wadah yang diharamkan emas dan perak. Emas dan perak ini ada sisi hukum syar'i lainnya. Selain tidak boleh dipakai untuk piring dan gelas bagi laki-laki dan perempuan, dia juga diharamkan bagi laki-laki secara khusus untuk dipakai sebagai perhiasan. Seperti misalnya digunakan jadi cincin, kalung, ya. Kalaupun misalnya ya ada orang-orang yang menggunakan atau menggantungkan di bajunya, ini semua tidak boleh. Ya, kalau perempuan boleh, kalau laki-laki tidak boleh, mutlak. Sama halnya berhubungan sedikit dengan bahasan masalah emas ini, ada juga yang diharamkan bagi laki-laki selain emas, ya. Itu sutra. Saya bicara masalah emas, saya belum bicara masalah perak, karena perak ini halal bagi laki-laki. Jadi di antara tadi dua benda yang tidak boleh dijadikan sebagai ya, wadah makanan dan minuman, emas dan perak, emas ini ada bahasan sendiri. Kalau laki-laki tidak boleh digunakan dalam bentuk perhiasan dengan alasan apapun. Kalau perempuan boleh, kalau perak keduanya boleh, laki-laki dan perempuan. Berhubungan dengan masalah emas ini karena hadisnya satu, juga sama dengan penggunaan sutra. Sutra itu kain sutra yang asli, yang memang bukan cuma sekedar nama sutra. Itu juga sama, diharamkan bagi laki-laki ya, umat Muhammad SAW, dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Berarti emas ini selain tidak boleh dipakai dalam bentuk piring, makanan dan minuman, sebagian juga ulama mengatakan berarti ditarik dalam hampir seluruh ya, tempat atau yang dipakai untuk konsumsi, seperti misalnya untuk wadah memasak, misalnya rice cooker misalnya, atau apalah ya, wadah kendi yang dipakai untuk minum. Yaitu semua kalau ada emasnya maka tidak boleh. Mungkin Anda berkata, siapa yang mau pakai begitu emas? Itu di zaman kerajaan-kerajaan dulu mereka pakai. Kendi dibuat dari tanah liat, terus disepuh dengan emas. Gitu kan? Untuk dipakai minum, ya, dipakai untuk kendi air, ini semua dilakukan oleh mereka. Makanya termasuk tidak boleh, tapi kalau perak dibolehkan. Juga berhubungan dengan masalah emas tadi, kalau laki-laki perhiasan ini, termasuk saya titik beratkan dan sudah pernah saya ingatkan dulu, tolong hilangkan tradisi kalau menikah itu harus tukar cincin. Karena tradisi bukan orang Islam, tradisi orang non-muslim. Apalagi dengan menggunakan emas yang sifatnya memang diharamkan bagi kaum laki-laki. Di dalam hadis yang sahih di mana Nabi SAW pernah mengangkat emas di tangan kanan beliau dan sutra di tangan kiri beliau, beliau mengatakan inna hadzani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini aku haramkan atau terharamkan bagi laki-laki umatku. Bagi laki-laki umatku, maka laki-laki sebaiknya memang menjauhi ya, apa yang berhubungan dengan masalah emas ini. Hanya saja kalau sifatnya itu diharamkan bagi jenis laki-laki dan dihalalkan bagi jenis perempuan, artinya tidak mutlak haram untuk semuanya. Tadi kan kalau wadah makan dan minum laki-laki perempuan tidak boleh, berarti mereka tidak boleh pakai di rumahnya, pakai dimanapun, minum dan makan dengan emas dan perak, dan tidak boleh transaksikan. Tapi pada saat terjadi kayak perhiasan tadi, emas laki-laki dibolehkan tapi tidak dibolehkan, tapi perempuan dibolehkan. Di sini karena ada orang yang ada laki perempuan yang dibolehkan, maka boleh transaksikan. Tidak masalah. Gitu kan? Tidak masalah, tapi dia pada hal-hal yang juga dibolehkan secara syar'i, yaitu perhiasan. Kalau dia larikan ke wadah tadi sekali lagi jadi tidak boleh. Ya, sekali lagi jadi tidak boleh. Juga banyak orang menggunakan wadah untuk tempat duduknya, gitu kan? Yang digunakan dari emas. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Baik, di sini Imam Adz-Dzahabi mengangkat dalil pertama, hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La talbisul harira wala dibaj wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian mengenakan sutra dan dibaj. Sebenarnya ada harir dan dibaj, gitu kan? Sundus dan harir, sundus dan dibaj ini dalam Al-Quran dikatakan. Ya. Ada dua istilah sutra dalam Al-Quran. Kalau harir itu lebih cenderung kepada sutra yang sifatnya halus, tipis. Kalau dibaj lebih banyak kepada sutra yang tebal, ya. Kain sutra yang tebal. Ini dua-duanya dilarang. jangan kalian pakai sutra itu, kedua jenisnya, lembut yang tipis ataupun yang tebal. Dan janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak. Dan jangan kalian makan menggunakan piring yang terbuat darinya. Minum dan makan berarti tidak boleh. Karena sesungguhnya ini salah satu alasan syar'inya adalah benda-benda tadi ya yang dipakai makan wadah dan minum itu kalau di sepuh emas dan perak adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Apa makna kalimat dikatakan untuk kalian di dunia, untuk mereka di dunia, untuk kalian di akhirat? Berarti orang-orang kafir juga sama merasakan kenikmatan. Toh nanti di akhirat kita juga sama, seperti misalnya khamr, minuman keras, haram bagi orang mukmin ya di dunia. Tapi dia termasuk minuman ahli surga. Dalam surah Muhammad Allah ceritakan ada wa anharun min khamrin ladzatun lisyaribin. Salah satu sungai di surga nanti ada sungai khamr, arak yang sangat lezat untuk diminum. Orang kafir boleh minum di dunia, orang muslim tidak boleh minum di dunia, haram. Pertanyaannya, apakah ini berarti orang kafir juga tetap menikmatinya di dunia dan akhirnya di akhirat mereka kehilangan? Hanya sekitar begitu pemahamannya atau ada pemahaman yang lain? Ada sebuah jawaban para ulama yang sangat menarik di sini. Mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sistem kita di muka bumi ini dengan beberapa variabel yang berhubungan sekali dengan kehidupan dunia kita. Seperti misalnya ada hasil survei membuktikan bahwasanya orang kalau minum di gelas dari emas atau perak dan itu benda-benda ini kalau tersentuh dengan air minum atau kuah makanan gitu kan, kemudian masuk ke dalam tubuh, dia membawa ya hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia kasat mata biasa, tapi itu ada saja ya komponen-komponen tertentu yang terbawa dengan makanan dan minuman itu yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia di dunia secara duniawi. Nah di ukhrawi, di akhirat sana berbeda. Di akhirat itu Allah angkat semua permasalahan, Allah angkat permasalahan, sudah berbeda. Apa yang menjadi penyebab makanan dan minuman serta wadah itu berbahaya bagi manusia di dunia sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita kalau masuk ke dalam surga insya Allah, maka sudah diangkat semua itu. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada iri hati, tidak ada hasud, tidak ada penyakit hati, bersih semua ahli surga, tidak ada sama sekali. Orang sampai ulama menjelaskan kalau ada suami istri pernah bertengkar, kemudian mereka cerai di dunia, lalu kemudian mereka masing-masing menikah, mungkin masih terbawa rasa jengkel dengan pasangannya sebelumnya, setelah mereka tiba di surga pun Allah angkat tuh, gak ada lagi rasa itu, udah selesai, itu urusan dunia yang sudah berlalu, jadi hanya sekedar dilewati di kehidupan dunia. Di akhirat berbeda. Tafsir dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazana ma fi qulubihim min ghil, dan kami cabut dari hati-hati mereka dari ghil. Ghil itu semua yang merupakan penyakit hati yang berbahaya bagi ahli surga nantinya yang tadinya di dunia. Jadi sebenarnya pengharaman sesuatu di dunia itu, ikhwah sekalian rahiman rahimakumullah, itu bukan hanya sekedar pengharaman karena dia hukum syar'i saja. Tapi ulama semua hampir sepakat mengatakan tidak ada sesuatu yang Allah haramkan kecuali pasti berbahaya. Ada variabel bahaya bagi seorang manusia baik sisi kesehatan atau kehidupan sosialnya. Ya, terutama berhubungan dengan masalah kesehatan fisiknya kalau makanan dan minuman. Jadi ini sangat berpengaruh sekali berhubungan dengan kesehatan. Tapi di akhirat sudah berbeda. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sudah angkat masalah-masalah seperti itu. Ini juga mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil juga pelajaran daripada hadis pertama ini, selain tadi bagaimana memahami pemahaman itu untuk orang-orang kafir dunia dan untuk kalian ya di akhirat. Juga ada sisi lain dalam hadis Bukhari yang lain, pernah Umar bin Khattab masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sedang tersebar berita beliau menceraikan istri-istrinya. Ternyata itu cuma isu yang tersebar gitu. Lalu Umar bin Khattab merasa ketakutan karena anak beliau Hafsah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun berkata, pada saat itu kebetulan ada salah satu suku kalau tidak salah Bani Amir akan menyerang kota Madinah dan masyarakat Madinah muslimin lagi siap-siap untuk persiapan perang gitu. Lalu tiba-tiba tersebar berita di Madinah ya, bahwasanya ada berita lebih penting daripada membendung penyerangan Bani Amir, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Waktu itu kebetulan istri-istrinya ya sepakat untuk meminta penaikan ya, apa namanya, nafkah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang sangat tegas kepada istri-istri Nabi SAW, kalau mereka tetap mau seperti itu maka akan diberikan kenikmatan dunia tapi pisah dengan Nabi SAW dan mereka tidak dapat bagian di akhirat. Tapi kalau mereka mau sabar menikmatin sama Nabi di dunia ini apa yang telah Allah karuniakan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang didobelkan. Intinya semua istri Nabi SAW setuju akhirnya dan merasa menyesal, dan Nabi SAW sempat menghajar mereka, tidak berkumpul dengan mereka selama sebulan. Waktu Umar radhiyallahu anhu mendengar berita tersebut, beliau ketakutan jangan sampai anaknya Hafsah diceraikan. Lalu beliau datang sambil mengatakan di tengah jalan, "Ya Allah, sungguh rugilah Hafsah kalau sampai Rasulullah SAW menceraikan. Janganlah engkau membiarkan Nabimu Muhammad SAW menceraikan anakku." Lalu sambil jalan sampai di rumah Nabi SAW. Waktu sampai masuk, izin Nabi SAW izinkan. Ternyata Nabi SAW lagi tidur dan sisi tubuh beliau tersentuh atau tertempelkan tanah-tanah di rumah beliau. Umar bin Khattab waktu masuk melihat keadaan Nabi SAW menangis. Lalu kata Umar, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Raja Persia, Raja Rum, semuanya mereka menikmati dipan-dipan yang empuk, ya, dengan kipas-kipas dan dayang-dayang yang mengurus mereka. Sementara anda di sini, ya, tidur seperti ini dalam kondisi keringatan, kemudian tanah melengket di tubuh beliau, gitu kan?" Sambil Umar menangis. Nabi SAW waktu dengar Umar berkata begitu, beliau lagi baring, kemudian beliau duduk sambil berkata, "Wahai Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, apakah kamu masih ragu dengan apa yang Allah janjikan? Sesungguhnya milik kita semuanya kenikmatan itu di akhirat dan milik orang kafir di dunia." Milik orang kafir di dunia. Ini juga mirip dengan sabda Nabi SAW bahwasanya dunia adalah penjaranya orang mukmin dan ya istananya orang-orang kafir, gitu kan? Karena memang kita memiliki banyak hal-hal yang diharamkan dalam agama yang tidak boleh begitu saja kita lakukan, gitu. Ada batasan-batasan, tapi dengan hikmah Allah SWT semua juga berhubungan dengan masalah kehidupan ya, atau kesehatan tadi yang saya bahasakan. Dalil yang kedua adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Libas waz-zina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Sesungguhnya orang yang makan atau minum menggunakan bejana emas atau perak, pada hakikatnya dia menggejolakkan api jahannam di dalam perutnya. Kata ulama hadis, yang dimaksud adalah kalau dia tidak sempat taubat, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya di api neraka ya, dari makanan tadi yang masuk ya, dari bejana yang diharamkan itu. Jadi sebenarnya masalahnya sederhana, hanya penggunaan piring, hanya penggunaan gelas, gitu kan? Tapi kalau dari hal-hal yang diharamkan, maka sama akan mendatangkan siksaan sebagaimana kalau kita makan makanannya, asopannya yang haram. Jadi wadahnya haram, wadahnya juga haram. Dan ulama sepakat mengatakan kalau ada orang makan misalnya daging babi, haram. Kemudian dia taruh di piring yang dari emas, haram juga. Maka dia mendapatkan double dosa. Dan semuanya adalah bagian daripada dosa-dosa besar. Sebagian juga ulama memberikan wacana bahwasanya dimaksud dengan dia akan dijolakkan api neraka jahanam di perutnya, selain urusan akhirat di dunia juga akan diberikan. Ya, sampai sebagian ulama bilang bukan mustahil kalau dia tidak taubat kepada Allah, Allah akan cobakan di dalam perutnya ya penyakit-penyakit yang akan membuatnya susah, gitu kan? Seperti ada neraka api jahanam dalam perutnya. Kemudian dalil yang terakhir adalah beliau mengangkat tiga dalil di sini. Diriwayatkan Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba fil fiddati lam yashrab fiha fil akhirah." Barang siapa yang minum dari bejana perak, niscaya dia tidak akan minum dengannya di akhirat nanti. Tentu ini juga saya sarankan ikhwah dan akhwat sekalian membeli buku yang pernah saya referensikan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga dan neraka, dan juga ada judul yang lain pernah, Tamasya ke Surga. Coba di situ lebih dikuatkan apa yang kita bahas malam ini, dibaca tentang bagaimana piring-piring dan gelas-gelas ahli surga, gitu kan? Sehingga kita bisa tahu kenapa hikmah di dunia kita tidak dibolehkan, karena di akhirat semuanya kita gunakan. Ya, semua kita gunakan itu di antara hikmah-hikmah adanya pengharaman tadi. Jadi mudah-mudahan saja kita terselamatkan dari makanan asopan yang haram, dan itu akan berbahaya bagi tubuh kita, baik makan asupan makanannya ataupun wadah yang digunakan untuk makanan dan minuman tadi. Baik, kita masuk ke dosa besar ke-65. Tentu ini bahasan yang berbeda. 65 ini adalah masalah jidal, debat, berbantah-bantahan dan bertengkar. Dalam Islam, saudaraku, tidak ada namanya bertengkar. Enggak ada namanya saling caci maki. Enggak ada namanya berdebat di sini, debat yang teriak-teriak. Apalagi kalau sampai saling mencaci maki, melempar benda. Ini semua tidak dibolehkan. Dan Allah mematok kita mengatakan salah satu sifat hamba-hamba Allah yang terpuji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mereka diajak berdebat, ribut, bertengkar dengan orang jahil dalam masalah agama, ada orang subhanallah kalau kita ngobrol sama dia berikan penjelasan diterima, alhamdulillah. Ada orang enggak, ngotot, sudah salah, bodoh, ngotot. Untuk apa kita habisin waktu? Enggak usah. Enggak usah dilayani orang seperti, tinggalin aja. Ya. Karena biarpun kita jelasin 1000 alasan, 1000 hujjah, 1000 dalil, dia enggak paham juga. Bukan enggak mau paham karena dia apa namanya? Tidak bisa paham, bukan. Memang karena kesombongan, karena kejahilan, ya, waswas syaitan yang ada pada diri dia sehingga dia tidak mau terima. Makanya ditinggalkan saja. Qalu salama. Tinggalin aja. Enggak usah diajak berdebat. Itu kaidahnya dalam Islam. Jadi enggak perlu kita susah-susahin muka kita serius, ribut, bertengkar, enggak perlu. Ya, sampai para ulama memberikan penjelasan, kalaupun terjadi ya mukhasama, mukhasama ini adalah perdebatan yang terjadi misalnya antara seorang muslim dengan muslim yang lain, itu hanya terjadi pada hal-hal yang memang akan berujung pada hal yang bermanfaat. Sampai ulama memberikan kaidah khusus, adab-adab dalam berdebat. Ya kan? Di antara adabnya itu harus dua-duanya sepakat dulu bahwasanya ada rujukan utama Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih, kata Allah. Kalau kalian berdebat, ribut, tidak cocok, cekcok dalam satu masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini adab yang pertama dalam masalah jidal, kalau sampai terjadi perdebatan. Yang kedua, gitu kan, tidak boleh ada kecurangan, kekasaran, gitu kan, kemudian manipulasi data. Ini semua tidak dibenarkan. Dan yang ketiga, mengakui kebenaran ya, dan meninggalkan kebodohan kalau memang dia tahu bahwasanya khasemnya, teman dia berdebat tadi itu punya kebenaran. Dia langsung mengatakan, baiklah, Anda yang benar, saya terima kasih sudah disampaikan. Jadi tidak ada istilah malu dalam Islam, sehingga tidak perlu kita berlama-lama dalam kebodohan tadi. Beliau mengangkat di sini dalil. Beliau mengangkat dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa 'aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Lanjutan ayatnya. Terjemahannya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini selalu menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Maksudnya ada orang-orang yang memang kalau dia ngomong direkayasa sedemikian rupa kata-katanya dengan cara retorika duniawi sehingga membuat kita percaya. Ya, ini biasanya banyak digunakan oleh orang-orang penipu, gitu kan? Orang-orang penipu sampai berani bersumpah atas nama Allah, membawa Al-Qur'an yang mengatakan saya pasti akan jujur, saya akan amanah, saya akan begini, padahal semuanya adalah penentang. Dikatakan di sini, padahal sebenarnya dia penentang yang paling keras, artinya dia penentang kebenaran. Ya. Dia bertolak belakang dengan apa yang sedang dia bicarakan, ya, apa yang dia ingin sampaikan. Kadang-kadang hanya untuk mendapatkan modal kerja, akhirnya berbohong, memutar balik kata-kata. Hanya untuk menikah dengan seseorang, kemudian merekayasa kata-katanya, padahal sebenarnya dia bukan seperti itu keadaannya. Gitu kan? Salah satu ciri seorang muslim adalah apa yang kita lihat di depannya, begitulah hatinya. Karena orang yang berbeda antara wajahnya, lisannya dengan hatinya adalah orang-orang munafik, cirinya. Mereka mudzabzab, ya, dalam Al-Qur'an mudzabzabina baina dzalik, mereka itu orang yang bimbang, ya, orang yang tidak jelas statusnya. Ya. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak mengikuti orang mukmin, tidak mengikuti orang kafir. Sebagian ulama tafsir bilang sampai-sampai cirinya orang munafik kalau ketemu kita senyumnya lebar sekali. Gitu kan? Ternyata di belakang dia menceritakan segala macam, 1000 macam masalah tentang kita. Ini orang-orang yang tidak benar dan bukan sifatnya orang mukmin. Orang mukmin apa yang ada di depan dia, apa yang dia ngomong di belakangnya akan sama. Yang dia tidak senang dia selesaikan pada saat itu. Dan sudah saya bahasakan, kalau kita salah pada seseorang, jangan nginap malam ini kecuali Anda sudah minta maaf dengan dia. Enggak ada waktu. Kalau kita meninggal nanti malam, bagaimana caranya? Islam mengajarkan kita langsung saling memaafkan, selalu minta maaf, mengakui kesalahan. Dan pada saat kita akui kesalahan, kita dapat pahala. Dan akhir itu, setelah itu kita tidak akan berkelanjutan dengan salah yang sama. Karena sekali kita lindungi kesalahan kita, apalagi diikuti dengan kebohongan, maka kita akan terus ulangin itu sampai sampai mungkin orang meninggal. Terus dia berbohong, terus dia rekayasa, terus dia sembunyikan, terus dia begini, karena dia tidak menggunakan imannya. Tapi orang mukmin tidak. Pada saat itu selesai permasalahannya, ya, dikelirkan. Jadi tidak butuh untuk menunggu waktu yang lama. Dan apabila dia berpaling darimu, kata Allah, maka dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, maksudnya dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan merusak tanaman-tanaman serta binatang ternak, ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Subhanallah, kata para ulama tafsir dalam tafsir ayat ini, orang kalau sudah terbiasa merusak hubungannya dengan manusia, dengan lisannya tajam, dengan berdebat, dengan ini, itu nanti dia akan sampai pada tingkat mencaci maki binatang, mencaci maki tumbuhan, segala macam apa yang dia temukan, seperti yang Allah katakan, bahkan dia akan merusak tanaman-tanaman. Di sini ulama tafsir bilang dengan kata-katanya yang kajam, ya, mencaci maki pohon, sengaja mencabutnya, sengaja marah-marah, padahal semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah berikan penjelasan, saudaraku, semua di muka bumi ini itu ada pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan itu ada pahala. Semut yang lagi lewat, kita biarkan lewat dapat pahala. Pohon yang kita bernaung di bawah rindangan supaya tidak panas, kita biarin daunnya tidak sengaja iseng dicabut, dapat pahala, gitu kan? Dan seterusnya. Ada orang subhanallah sengaja buat masalah. Ini semua tidak dibenarkan dalam agama Islam. Semua tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dan subhanallah, siapapun yang menjadi orang mukmin dan dia tahu memberikan hak hamba-hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebarkan keadilan pada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusan-urusannya dan seterusnya. Seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dikatakan dalam kisahnya, beliau pada saat jadi khalifah, beliau naik di atas mimbar dan beliau berkata, ya, saya perintahkan atas nama Amir Mukminin agar tidak boleh hewan-hewan saling mengganggu satu sama yang lain. Dan tidak boleh, ya, hewan-hewan memakan, ya, rumput-rumput yang ada di dalam halaman manusia. Instruksinya begitu. Orang-orang pada saat dengar beliau bicara khutbah di atas mimbar, orang-orang pada bingung, ini Amir Mu'minin bicara apa nih? Enggak ada hewan di situ. Enggak ada hewan. Tapi beliau bicara seperti itu. Subhanallah, setelah 2 tahun berjalan kepemimpinannya, baru orang-orang sadar. Ternyata apa yang diucapkan beliau karena keimanannya yang luar biasa dan dia tahu itu juga makhluknya Allah, itu terjadi. Selama 2 tahun beliau memimpin, tidak pernah ada serigala memakan domba. Enggak pernah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tidak pernah. Tidak pernah ada domba sama domba lain saling tanduk, enggak pernah. Tidak pernah ada kucing memakan tikus di situ zaman itu, enggak pernah. Sampai 2 tahun dia boleh memimpin. Tidak pernah ada kambing yang masuk ke halaman rumah manusia kemudian makan rumputnya. Itu semua terbongkar pada saat beliau meninggal dunia rahimahullah. Pada saat beliau meninggal dunia, ada berita tersebar dia di kalangan, kali ini dulu tempatnya jauh di Damaskus, ibu kota Syria, dengan orang-orang Islam banyak di Irak, banyak di negara-negara Afrika. Bagaimana caranya menyampaikan informasi? Zaman dulu orang cuma mengirim informasi melalui burung merpati atau misalnya mengirim seseorang utusan naik kuda. Maka ada berita diantaranya adalah di ujung Afrika sana, ada seseorang yang mengatakan kepada tetangganya, wahai fulan, setelah berikan salam, ini kambing kamu ambillah karena sudah merusak tanaman saya, memakan tanaman saya. Tetangganya tadi itu keluar, yang punya kambing bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sungguh hari ini Amir Mu'minin sudah meninggal, Umar bin Abdul Aziz meninggal hari ini. Tetangganya yang punya tanaman bilang, loh kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, iya, kalau sudah mulai ada kambing yang makan tanaman manusia, berarti dia sudah meninggal. Karena dia sudah meninggal dengan keadilannya, gitu kan? Sampai seperti itu, ya, bagaimana keadaan orang yang memang memperhatikan hamba-hamba Allah, Allah membuat makhluk-makhluk yang lain pun tunduk dengannya, ya, menghormati keputusan dia dan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang satu lagi, ada berita yang tersebar di ujung Irak sana, Ya, di zaman Umar bin Aziz ternyata ada berita bahwasanya domba seorang pengembala dimakan oleh serigala. Setelah 2 tahun tidak pernah ada serigala yang makan domba. Maka pada saat itu tersebarlah berita bahwasanya Umar bin Aziz sudah meninggal dunia. Karena selama dia memimpin tidak pernah ada serigala yang memakan domba di zamannya. Sampai seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Orang mukmin subhanallah, dia hubungannya dengan Allah SWT akan berpengaruh pada kehidupan dia sehari-hari. Di sini Allah mengatakan kalau orang yang terbiasa membuat kerusakan sebaliknya bermaksiat, dia nanti akan kemana-mana tuh, setan akan goda dia. Kalau enggak ada manusia yang dia bisa caci maki, dia akan caci maki pohon, dia akan caci maki hujan, dia akan caci maki waktu, dia akan caci maki dirinya sendiri, dia akan caci maki hewan-hewan beragam macam yang dilakukan. Dan ini berbahaya ya buat dia. Karena kalau dia sampai mencaci maki, pengucapan caci maki itu artinya laknatnya. Kalau dia melaknat, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Lalu Allah tidak terima, kemudian dia kembali. Kalau yang dilaknat layak untuk mendapatkan kembali ke dia, kalau tidak akan kena ke dia, kalau tidak akan kembali kepada pengucapnya. Artinya berkah hidupnya diangkat. Kalau dia bilang misalnya, pohon ini sial, misal. Maka kalau pohon itu tidak layak dapat laknat, apa hubungannya? Maka kalimat sialnya akan kembali ke dia. Dia akan kena sial itu sendiri. Dan seterusnya. Orang naik kendaraan, bannya pecah, teriak, ini sial kendaraan ini. Itu akan kembali kepada dia sendiri, enggak ada hubungannya dengan kendaraan dia. Seperti itu penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah hukum agama kita. Kemudian juga dalam dalil yang kedua, beliau mengangkat tentang surah Al-Mu'min ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, hai Muhammad. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka selalu mengatakan, hai Muhammad datangkanlah Allah, hai Muhammad turunkanlah malaikat, hai Muhammad turunkanlah kitab dari langit yang kami lihat, hai Muhammad ubahlah Safa, gunung Safa menjadi emas, wahai Muhammad ubahlah Mekah menjadi ya kebun-kebun dan pohon-pohon serta sungai-sungai dan seterusnya, gitu kan? Mereka minta seperti itu. Maka kata Allah SWT, itu hanya karena mereka suka bertengkar saja. Ya, jadi tidak ada manfaatnya kamu layanin. Tidak ada manfaatnya dilayanin. Gitu. Kemudian juga dalam surah Al-Mu'min ayat 56. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. In fi sudurihim illa kibrum mahum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Ada orang subhanallah bicara gitu. Saya pernah temukan di kereta api antara Surabaya Jakarta, ada orang duduk sambil merokok, perempuannya tidak pakai jilbab, laki-lakinya duduk juga berdua bertiga di situ rame-rame di kantin. Kemudian saya pikir mereka non muslim gitu. Pada saat saya ada perlu, saya lewat, saya ngambil minuman, kemudian saya masuk, sempat saya mendengarkan mereka berdebat tentang masalah ayat Al-Qur'an gitu. Saya tidak habis pikir ayat Quran apa yang mau dibicarakan dan didebatkan dengan seorang wanita yang pakainya terbuka, kemudian dia merokok dengan si laki-laki juga seperti itu gayanya. Saya langsung tiba-tiba teringat ayat ini, subhanallah. Ayat ini Allah ceritakan tentang seperti itu. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka, tidak ada sama sekali mereka pahami masalah itu. Ribut, ya. Mungkin begini maksudnya, mungkin begitu maksudnya, tidak ada ilmunya. Tidak ada dalam hati atau dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mana mereka sekali-sekali atau sekali-kali tidak akan mendapatkannya, tidak akan mencapainya. Mau dikatakan pintar, tidak. Mau sampai tingkat alim, tidak mungkin, mustahil, gitu kan. Mau dikatakan mereka mempraktikkan, juga mustahil, gitu. Jadi ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Pelajaran besar dari sini adalah bagaimana kita mengontrol lisan, mengontrol kata-kata yang keluar, mengucapkan apa yang kita punya ilmu, dasarnya ada. Bukan hanya sekedar jadi begitu saja. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 46 juga Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنِ. Dan janganlah kamu sampai berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Maksudnya kalau berdebat, bermanfaat enggak? Ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada manfaatnya enggak usah berdebat gitu. Pernah subhanallah salah satu ulama di Masjid Nabawi, Syekh Syingkiti rahimahullah, dinukil kisahnya. Beliau diajak berdebat dengan salah satu ya tokoh Syiah. Ayo kita berdebat tentang Syiah sama Sunni. Syekh Syingkiti rahimahullah mengangkat Al-Qur'an dulu, mengatakan, "Apa kau percaya dengan Qur'an ini? Kau percaya enggak dengan ini yang saya pegang Al-Qur'an?" Dia diam pertama orang Syiah itu, kemudian yang kedua dia mengatakan tidak, saya tidak percaya. Jadi dia tidak percaya Quran kita gitu. Kata Syekh Sigiti, kalau gitu tidak usah kita berdebat, tidak ada gunanya. Enggak ada referensinya, enggak ada kejelasannya, untuk apa? Kalau ada rujukan yang benar baru kita bisa bicara. Kita berdebat pada mereka kalau hal itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan berdebat, enggak perlu. Enggak perlu, gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ditegur sama Allah dalam surah Abasa wa Tawalla, gitu kan? Pada saat ada orang buta datang kemudian mau bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ngejar orang-orang Quraisy. Yang Nabi jelasin, ini Allah berfirman begini, lalu mereka ngobrol sama temannya terus kembali lagi dengar Nabi, ngobrol lagi sama temannya kembali lagi nama Nabi. Tapi Nabi SAW semangat karena mereka pimpinan-pimpinan Quraisy. Akhirnya ada satu orang buta lewat dipegang sama seseorang, yang dia tanya siapa itu. Lalu dijelaskan oleh yang tuntun orang buta tersebut, ini seorang yang mengaku Nabi, begini-begini, menjelaskan sesuatu. Lalu orang buta itu mengatakan, dekatkan saya pada dia. Orang buta itu lalu dekat dan mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada saya saja. Ya, daripada kau kejar kepada mereka, saya mau mendengarkan. Waktu Nabi SAW balik, Nabi lihat dia masyarakat biasa. Lalu Nabi mengatakan, baiklah, sebentar saya sampaikan. Lalu Nabi SAW kembali lagi, ya, mengejar orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy tadi. Apa yang terjadi? Allah turunkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakkar aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, dan seterusnya. Gitu kan? Abasa wa tawalla maksudnya, ingatlah pada saat Nabi Muhammad SAW itu yang mengalihkan wajahnya dari orang yang tadi yang datang itu. Pada saat datang kepadanya orang yang buta, yang sebenarnya dia tidak tahu, bisa saja orang buta itu bisa mengingat atau bahkan ya sadar atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang biasa pun sedang ngobrol sama kita dan kita rasakan ada manfaatnya, kita bisa berikan manfaat, itu didahulukan daripada orang yang jabatannya seperti apapun tapi tidak ada manfaat sama sekali untuk ngobrol sama dia. Kemudian dikatakan di sini, kita tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Sebagian ulama mengatakan juga dengan ilmu yang kita miliki. Dan kalau berdebat dengan ahli kitab, saudaraku, sudah pernah saya jelaskan, berdebatlah pada agama kita dan bukan pada agama mereka. Berdebatlah pada agama kita dan bukan pada agama mereka. Lemparkan pertanyaan tentang apa yang Anda tahu tentang Islam. Lalu biarkanlah berdebat di Islam, jadi bukan di agama mereka. Ya. Ini yang dimaksudkan dalam tafsir ayat ini. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ahkam. Tadi semua itu ayat-ayat, sebelumnya ini hadis, inna abghadur rijali ila Allah ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang sengit dalam membantah. Maksudnya selalu kita temukan ada orang, subhanallah, di sini orang ngomong dia juga ikut di situ. Di sini orang ngomong, di situ dia ngomong, dan suaranya dia paling besar seakan-akan dia menguasai semua jurusan ilmu, gitu kan? Enggak ada. Kata ulama, kalau ada orang yang menguasai semua bidang ilmu dan semuanya maksimal, itu orang gila. Enggak mungkin. Pasti orang punya kekurangan, ada kelebihan dan kekurangannya, gitu kan? Nah, ada orang subhanallah, di sini iya, sedikit-sedikit ilmunya, dan itu semuanya hanya untuk mencari kebesaran saja. Kalau kita lihat orang sudah sering berdebat, masuk dalam ini orang bicara, iya dia masuk ini juga dia masuk ini, dan tidak ada manfaat sama sekali. Makanya dimaksud dengan orang yang justru Allah paling murka dengannya. Allah enggak butuh dengan orang seperti ini. Kita bicara sesuatu yang bermanfaat. Ada manfaatnya enggak buat kita? Kalau enggak ada, ya enggak usah, diam aja, berzikir, bertafakkur, baca Al-Qur'an, ya, atau ucapkan kalimat-kalimat yang positif. Kalau enggak perlu. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain, riwayatkan, disebutkan dalam Jami' As-Saghir, riwayatkan oleh Ibn Abd Dunya, gitu kan? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin, lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'." Barang siapa yang mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, dia enggak tahu apa-apa tapi ribut terus ngotot, ya, yang satu tidak faham, yang satu tidak faham, enggak ada ilmunya, lalu berdebat padahal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, maka keduanya itu atau dia senantiasa dalam permukaan Allah sampai dia berhenti. Enggak boleh bicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Jelasin orang, dia bertanya lagi, jelasin lagi. Kalau berdebat, dia tanya sesuatu, ada argumen saya begini, baik, debatin dengan cara yang benar. Sudah, kalau memang dasarnya orang itu mau cari kebenaran atau kita mau cari kebenaran, kita akan bisa ada titik temu di mana klimaksnya adalah, oh ini sudah selesai sampai di sini, gitu kan? Sudah selesai, berarti kita bisa menerima kalau memang kita belum paham, atau dia akan menerima kalau memang dia mencari ilmu. Tapi kalau kita lihat orang itu terus-menerus berputar kepada hal yang sama, ribut pada hal yang tidak ada manfaat, sebentar di sini berdebat, sebentar di sana berdebat, sebentar di sana berdebat, seakan-akan itu hal yang positif, maka ini sama sekali tidak masuk dalam perintah agama kita. Termasuk seperti yang sering dikerjakan oleh teman-teman kita di ormas-ormas atau di ya di kampus-kampus ya. Ya, saya pernah melihat luar biasa waktu saya sempat masuk kuliah tahun 93-94 itu sempat saya pulang ke Indonesia pada saat masa liburan akademik gitu kan. Dibuka pendaftaran di salah satu kampus di Indonesia. Kemudian saya ingin mengisi waktu. Waktu saya itu cukup panjang, ada 6 bulanan sekian. Kemudian saya masuk ke Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Umum, Fakultas Umum. Saya masuk sebagai mahasiswa gitu. Saya melihat, kaget saya melihat bagaimana perilaku para mahasiswa yang berdebat mengangkat kursi, yang mengatasnamakan atas nama himpunan muslim lah, inilah dan itulah, dengan teriak-teriak saling lempar benda, berkelahi. Ini dari mana semua himpunan muslim seperti ini gitu. Dan itu terjadi, dianggap itu adalah sebuah prestasi, oh enggak apa-apa. Saya pernah juga isi pengajian di Kemang. Saya sampai kaget melihat, saya lihat wajahnya bapak itu dan saya bilang ulang-ulang Allah kasih hidayah gitu. Dia waktu saya jelaskan tentang surah Al-Maidah ayat 5 tentang bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, gitu kan. Setelah selesai pengajian dia datang kepada saya, dia bilang, "Ustaz, tadi Ustaz bilang boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Ustaz jangan terangkan begitu di depan keluarga saya." Saya tanya, "Kenapa, Pak?" "Ya dengan karena ada anak saya hadir." Dia bilang, "Kalau itu nanti disampaikan anak saya nanti nikah sama ahli kitab." Loh, subhanallah. Ini hukum Allah, Pak. Allah yang menjelaskan masalah itu. Masalah bapak tidak mau anaknya nikah sama ahli kitab, bapak silakan jelaskan ke anaknya nanti bahwasanya ayah lebih senang nikah dengan muslimah dan itu memang perintah agama. Tapi kalau hukum Allah enggak jadi dijelaskan gara-gara anaknya bapak, enggak bisa. Langsung waktu itu dia coba mencari, "Tapi kan begini, tapi kan begitu." Udah saya diam aja. Gitu kan? Terakhir dia bilang, "Ustaz, jangan marah ya Ustaz, karena dia lihat saya diam terus, dia ngomong saya diam aja," gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, "Ustaz jangan marah ya, saya biasanya di pengajian-pengajian saya Ustaz, saya kalau berdebat sama Ustaz itu saya sampai pukul-pukul meja." Subhanallah. Ini mau cari ilmu atau mau berantem, gitu kan. Apa manfaatnya? Nah, ini yang Allah SWT mengatakan, biasanya orang cuma mau mencari nama besar, mau seakan-akan dia punya kedudukan ya pada orang yang sedang diajak berbicara dan seterusnya. Intinya berdebat pada hal-hal yang tidak bermanfaat adalah mendatangkan murkahnya Allah. Ya, itu murkahnya Allah akan datang kepada dia. Tinggalkan ini perdebatan begini atau orang yang mengajak debat. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan, di sini disebutkan riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab At-Tafsir, di mana Nabi SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal, thumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidaklah suatu kaum tersesat pada saat sebelumnya mereka berpegang pada hidayah, melainkan pasti karena mereka didatangkan atau suka dengan berdebat. Jadi kalau orang yang datang ilmu benar pada mereka tidak suka berdebat tuh pasti. Dengarin aja, "Oh ini Allah berfirman, ya sudah. Ini Rasulullah bersabda, ya sudah." Enggak didebatin. Kecuali memang mau bertanya, lain. Bukan debat, tapi ini debat. Tapi begini, tapi begitu, tapi begini, tapi begitu. Ujungnya mau menolak dalil. Ya enggak usah hadir kalau begitu. Ini kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum tersesat setelah mereka mendapatkan hidayah, melainkan pasti karena mereka telah mendahulukan perdebatan. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Mereka tidak memberikan perumpamaan kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." Ya. Jadi insya Allah saya lanjutin sedikit dalilnya setelah sholat isya nanti. Lalu kemudian kita buka tanya jawab seperti biasa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dilanjutkan dulu beberapa buah hadis baru kemudian masuk ke pertanyaan. Di antaranya hadis yang disebutkan yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang sanadnya hadis ini. Tapi dengan perselisihan yang ada beberapa ulama hadis yang menjadikannya sebagai informasi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati dhallatu 'alimin wa jidalu munafiqin bil Qur'an wa dunya taqta'u 'anaqahum." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah ketergelinciran seorang yang alim. Jadi kalau sudah alim, tahu hukum tapi berbuat dosa, melanggar, maka ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia menyimpang lalu kemudian dia mempertahankan penyimpangannya dengan dalil-dalil syar'i, misalnya dia membolehkan satu pelanggaran dengan alasan ada alasan ini, ada dalil ini dan seterusnya, maka ini berbahaya sekali karena orang yang ikuti akan menganggap itu benar. Kemudian debat dari orang munafik dengan menggunakan Al-Qur'an, seperti kita lihat sekarang luar biasa ini. Banyak sekali ya ciri-ciri munafik pada diri orang-orang yang mengangkat Al-Qur'an dan beralasan Al-Qur'an aja berfirman seperti ini. Jadi itu banyak sekali orang-orang munafik, Allah musta'an. Di tengah-tengah kita di Indonesia ini juga banyak di antara kita tidak menyadari bahwasanya orang munafik banyak sekali di Indonesia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita dalam surah lengkap namanya surah Munafiqin. Ya, surah Munafiq di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan adanya orang-orang munafik di tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di tengah kita sekarang. Mereka berkedok Islam, mereka berbicara dengan bahasanya orang Islam, mereka berpakaian dengan pakaian Islam. Lebih parah lagi, mereka menggunakan Al-Qur'an. Allah berfirman begini, tapi dibolak-balik datanya, faktanya dibolak-balikkan. Ya, kata ulama, termasuk diambil daripada hadis ini adalah banyaknya atau yang merupakan ciri ya orang munafik adalah banyaknya mereka menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an yang mereka bolak-balikkan hukumnya. Ya, faktanya bukan seperti yang sebenarnya, gitu kan? Bukan seperti sebenarnya. Seperti sekarang banyak orang mendatangkan potongan-potongan ayat bolehnya lintas nikah lintas agama karena alasan adanya ya firman Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang ahli kitab juga ada yang akan masuk ke dalam surga. Ya, tanpa memahami tentang hukum syar'i yang sebenarnya. Padahal ahli kitab yang dimaksud yang akan masuk ke surga adalah orang-orang yang beriman ya kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, gitu kan? Kalau mereka beriman pada saat itu, Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka termasuk ahli surga. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, gak ada lagi ahli kitab yang masuk ke surga kecuali mereka beriman. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, tidak ada seorang pun yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi dari Yahudi, Nasrani, Majusi, lalu mereka tidak beriman kepada saya kecuali mereka dan mereka meninggal dalam keyakinan itu kecuali mereka termasuk penghuni neraka. Jelas, gitu kan? Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang yang ahli kitab, ya, orang-orang musyrik, mereka telah kafir dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau seandainya mereka meninggal dalam keadaan keyakinan tersebut. Jadi ini contoh ya, menggelintirkan ayat, makna ayat yang sebenarnya. Jadi mereka membolehkan beragam macam statement yang tidak masuk ya, tidak sambung, tidak nyambung dalam statement yang disampaikan oleh para ulama yang sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini orang kedua yang paling Nabi SAW khawatirkan adalah orang munafik yang berdebat dengan menggunakan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah dunia yang kalian kejar sehingga membuat leher kalian terpotong. Artinya saling berdebat, saling ribut, masalah dunia akhirnya sampai saling bunuh-membunuh. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dalam kitab Sunnah, kata Nabi SAW, "Al-mira'u fil Qur'ani kufrun." Berdebat dalam Al-Qur'an adalah suatu kekufuran. Maksudnya mendebati tentang kesahihan dan keabsahan Al-Qur'an. Gitu kan? Jadi kalau sudah ada orang yang ragu, Qur'an sudah lengkap belum ya? Gitu kan? Qur'an ini benar enggak ya? Gitu kan? Mungkin enggak ada ayatnya yang diganti, ragu. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innanahu nazzalna dzikra wa innalahu lahafizun." Kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Pasti. Lalu dia bilang tidak, mungkin ada salah, mungkin ada kurang. Ya seperti saya bahasakan kelompok Syiah yang berani mengatakan Quran itu kurang sampai ada 49 juz di sisi mereka. Apa sabda Nabi SAW dalam hadis sahih ini? Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Mendebati Al-Qur'an, meragukan tentang kebenarannya adalah kekafiran. Juga dikatakan di dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dalam Kitabul Aqdiyah, di mana Nabi SAW bersabda, "Man khasama fi batil wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'." Barang siapa yang bertengkar, berdebat, ya, bantah-bantahan dalam suatu kebatilan sementara dia sudah tahu dia salah, dia tahu ini batil, tapi tetap aja dia ngotot, mungkin karena jabatan, karena urusan dunia, karena nama baik dan seterusnya, maka dia senantiasa dalam murka Allah sampai dia berhenti atau taubat. Dalam riwayat yang lain juga Abu Daud dengan sanad yang sahih, dengan lafaz yang lain kata Nabi SAW, "Faqad ba'a bi ghadabin min Allah." Maka dia telah mengundang murkahnya Allah. Artinya dia telah ditimpa murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain juga, riwayat yang Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, di mana hampir mirip dengan riwayat yang sebelumnya, Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai berbicara, gitu kan? Yang akhirnya memutar fakta, ya, memutar balikan data-data yang sebenarnya, dan banyak orang yang percaya kalau dia adalah orang Muslim. Di zaman sahabat orang-orang munafik banyak yang percaya, gitu kan? Makanya Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Munafiqin, di mana Allah SWT mengatakan kepada Nabi SAW, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul adu fahdharhum qatalahumullah an yufaqul. Artinya kurang lebih ayat 3 atau ayat 4 dari surah Munafik, gitu kan. Hai Muhammad, kalau kau lihat ke postur-postur tubuh mereka, kau akan kagum dengan badan yang kekar, dengan wajah yang tampan, penampilan yang rapi, dan kalau mereka berbicara, engkau akan tertarik dengan retorika-retorika yang mereka sampaikan, gitu kan? Dan mereka itu, ya, sebenarnya orang-orangnya munafik, gitu kan? Mereka lah orang-orang yang menyembunyikan, ya, kebenaran. Mereka membolak-balikkan fakta, gitu kan? Jadi itu semua keburukan. Ya. Tentu ada lanjutan sebelum ayat menjelaskan, sudah ayat juga menjelaskan tentang ciri-ciri mereka. Tapi ini diantaranya disebutkan dalam ayat yang mirip atau sambung dengan hadis yang tadi kita sampaikan. Jadi kita juga harus sadari, saya katakan, di Indonesia cukup banyak dan harus kita hati-hati dari orang-orang munafik ini, ya, di mana mereka jelas ciri-cirinya pada Nabi SAW yang katakan mereka kalau berbicara bohong, mereka kalau berjanji mereka tidak tepati janjinya, ya, mereka kalau diamanahkan mereka berkhianat. Berapa banyak ini ada pada diri orang kita di Indonesia, ya, pejabatnya yang masyarakat biasanya. Dan kata Nabi SAW, ada empat hal kalau tidak ditinggalkan oleh seseorang selama masih ada pada dirinya, pastikan dia munafik tulen, pasti. Gitu kan? Itu kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia berjanji dia tidak tepatin, kalau dia berikan amanah dia berkhianat, dan kalau dia berdebat maka dia berlaku curang, ya, bertengkar, ribut, menggunakan kekuatan, power, uang dan seterusnya untuk membenarkan kebatilan yang sedang dia, ya, pertahankan. Kemudian hal yang sangat menarik dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau menyebutkan hadis penutup dalam bab ini yang sangat luar biasa. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, al-haya'u wal-'iyyu syu'batan minal iman, wal-badha'u wal-bayanu syu'batan minal nifaq. Malu dan sedikit berbicara, ya, di sini menjauhi kata-kata yang bisa, yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Boleh bercanda tapi enggak ada kebohongan, enggak ada menjatuhkan orang, enggak ada kehinaan, ya, tidak ada ghibah, enggak ada fitnah. Jadi dia kalau bicara malu, mau berbuat salah malu, berbicara pun hal-hal yang penting, gitu kan, adalah dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong, enggak terarah, semua bidang dimasukin bicara, enggak ada manfaat, bukan di ahlinya, tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan, tidak ada targetnya, tetap aja dia ngomong, adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Kesimpulan yang kita sampaikan adalah, berarti semuanya diperintahkan dalam agama kita untuk, ya, menjaga lisannya, perilakunya, tidak berdebat kecuali pada hal-hal yang memang, artinya tidak menjauhi perdebatan dan hanya berbicara pada hal-hal yang bermanfaat saja. Kurang lebih itu kesimpulan. Baik, kita masuk di pertanyaan. Saya mereferensikan teman saya untuk membeli salah satu rumah di perumahan, kemudian saya berikan kepada marketing perumahan saya yang sekaligus sebagai tetangga rumah saya. Singkat cerita, kita sepakat hasil atau fee dibagi dua. Akhirnya rumah itu pun laku dan saya pun mendapatkan fee 2 juta dari 5 juta. Karena tetangga saya 1 jutanya, kata tetangga saya 1 jutanya biar saya yang atur. Tapi di antara peraturannya itu terselip pemberitaan, ya, sejumlah uang kepada orang pintar. Tetangga saya mengklaim bahwa penjualan rumah itu hasil adalah berkat orang pintar, tanda kutip. Saya mau protes tapi khawatir hubungan tetangga kita jadi kurang harmonis. Apa yang harus saya lakukan? Saya jawab pertama dari satu sisi, kalau Anda merekayasa ini, misal mengatakan kepada marketing Anda, naikkan harganya misal, nanti baru kita bahasakan akan ada diskon sekian. Nanti dari selisih harga sebenarnya dengan diskon itu pun masih ada selisihnya, itu nanti kita bagi dua. Lalu pembeli tahunya Anda ini pemiliknya dan Anda jujur. Ini tidak boleh, tidak halal. Yang 2 juta itu tidak halal. Tidak boleh. Karena itu jelas rekayasa. Kalau itu sudah rumah milik kita misalnya, atau memang kita mereferensikan dan memang betul-betul murni ya gitu, kita alihkan ke sebuah marketing ya. Travel haji umroh atau jasa atau apa sajalah ya, tanah dijual. Jelas pembeli juga tahu itu akan ada fee dikasih oleh orang ini dan seterusnya, walaupun bukan dari dia atau dari pemilik tanahnya, maka itu enggak masalah, sesuatu yang jelas. Tapi jangan ada rekayasa di sini, enggak boleh ada rekayasa. Dalam Islam enggak boleh manipulasi, enggak boleh sama sekali. Ingat, jangan terpengaruh dengan kuantitas jumlah. 2 juta, 5 juta, 10 juta, 1 miliar di rekening tertulis dengan angka nol yang banyak. Itu semua cuma kuantitas. Demi Allah itu bisa habis ketika kalau itu haram. Dan bisa berbahaya buat Anda. Baik dalam hisabnya hari kiamat dan juga apa yang kita beli di dunia. Dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah. Itu akan bermasalah nantinya. Berapa banyak kata ulama orang yang memakan-makan haram, rumah tangganya jadi rusak karena uang haramnya. Dia kena penyakit berat susah disembuhkan itu karena makanan haramnya. Dia pernah dia bertengkar suami istri akhirnya sampai bercerai, atau anaknya kena penyakit berat atau jadi nakal. Semua itu karena ternyata pengaruhnya dari uang yang haram, pendapatan yang haram. Maka hati-hati saudaraku ya. Kalau ini insya Allah dijauhi, maka silakan halal buat Anda. Kemudian kasus yang kedua adalah masalah mendatangi orang pintar. Kata-kata orang pintar Indonesia sudah pasti dukun. Enggak pernah ada ustadz dibilang orang pintar, enggak pernah. Pernah enggak dengar? Ada kiai atau ustadz dibilang orang pintar, enggak ada. Orang pintar itu bahasa ya, bahasa yang dikelitik ya, yang dikemas dari dukun ya, peramal. Itu dikatakan orang pintar ya, seakan-akan memang itu boleh saja. Itu enggak boleh semuanya, subhanallah. Ya, penjualan tidak ada hubungan dengan orang-orang seperti ini. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau dia mengklaim bahwasanya itu bagian daripada itu, Anda jelaskan. Tadi 5 juta fee-nya, dikasih 2 juta. Diambil 2 juta, 1 juta dikasih orang pintar. Kasih tahu dia, hukumnya dalam Islam tidak boleh. Orang pintar ini haram. Mendatangi saja, kata Nabi SAW, siapa yang datang saja bertanya, nah, itu cuma bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang itu. Yang lalu, bukan yang baru mau dikerjakan, 40 hari sudah dihilang. Dua kali datang, 80 hari, kali berapa kali Anda datang ke dukun. Gitu kan. Tidak ada manfaatnya sama sekali, sholat mau dipertaruhkan 40 hari itu tidak ketemu. Gitu. Kemudian kalau orang datang dan percaya lagi seperti ini, percaya bahwasanya penjualan terjadi karena itu, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jelaskan masalah itu, gitu kan? Baik, saya ambil fee saya, tapi saya tidak percaya bahwasanya ini dari dukun tadi, gitu kan? Dan kalau Anda ke dukun berarti itu perbuatan syirik. Hadisnya ada seperti ini. Tetap dia ngotot, ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Jangan mengatakan kayak tadi, takut khawatir harmonisan keluarga tetangga hilang, salah. Kita kalau menganggap dia tetangga benar, saudara saya benar, maka saya harus luruskan kesalahannya, itu baru benar. Kita kalau sayang dan perhatian kepada seseorang, maka kita harus luruskan kesalahannya. Gak boleh kita biarin. Salah, nama itu tidak sayang. Kalau anaknya berbuat salah, kemudian dibiarin saja. Karena saya sayang anak saya, gak bisa. Kalau sayang, luruskan kesalahannya, itu baru benar. Gitu kan? Itu baru sayang yang sebenarnya. Dari hasil fee saya 2 juta itu, rencana saya mau membayar uang SPP anak saya yang sudah 2 bulan belum bayar. Apa perlu saya mengeluarkan zakat terlebih dahulu? Enggak ada zakat ya. Itu bukan zakat. Zakat itu harus memenuhi 2 syarat, haul dan nisab. Tidak akan ada zakat kecuali terpenuhi 2 syarat ini. Haul masa setahun harta Anda terkumpul, dan bukan hanya dari pendapatan yang seperti ini. Apa saja? Dari warisan, gaji, uang tabungan. Setelah 1 tahun, Ramadan ke Ramadan misalnya, Ramadan nanti ini, kalau Anda semua ada hadir di sini belum hitung haulnya, ya niatkan sekarang misalnya, saya mau hitung haul saya dari Ramadan tahun lalu deh. Jadi tahun nanti Ramadan ini, dalam berapa hari lagi insya Allah kita akan sampai, maka Anda menutup buku. Lihat, harta Anda pada saat itu mencapai enggak nisab 85 gram emas setelah dipotong utang. Kalau nilai uang kita yang kita simpan di tabungan, gitu, atau dalam bentuk investasi yang kita lagi dagangkan mencapai 80 gram emas totalnya, keluarkan 2,5% zakatnya. Tapi tidak ada namanya zakat insidental. Ya, begitu dapat kemudian dari pendapatan lalu kita keluarkan. Kecuali dalam harta yang ulama sepakat adalah harta yang ditemukan, ya harta karun. Kita beli kebun, kemudian kita dapat di situ ternyata ada minyak, ada emas tertimbun. Nah, itu langsung pada saat itu dikeluarkan. Itu berbeda, gitu kan? Sama juga dengan masalah panen, ya. Panen buah-buahan, itu pada saat panen buah-buahan dikeluarkan pada saat itu, bukan haulnya haulnya pada saat dipanenkan, bukan masa setahun. Tapi kalau yang tadi seperti ini enggak ada, ini boleh dikeluarkan dalam bentuk sedekah umumnya. Adakah doa yang dipanjatkan khusus agar seorang akhwat mau menikah dengan ikhwan yang membaca doa tersebut? Apakah yang disebut dengan pelet? Lain. Ya. Enggak ada doa khusus, pakai bahasa Anda, pakai bahasa daerah enggak apa-apa. Allah faham semua bahasa. Itu kan mohon kepada Allah dengan tulus, minta agar orang ini menjadi jodoh saya. Kalau kita sudah minta dan ternyata tidak jadi, maka pastikan berarti itu tidak baik kalau jadi dengan kita. Tapi insya Allah kalau disampaikan tulus bisa. Dan ini bukan pelet, pelet itu pakai jin, ngerti kan? Ngirim mantra-mantra. Kalau doa tidak ada hubungannya, doa itu adalah ibadah, boleh, nggak ada masalah. Orang minta, gitu. Minta diberikan keturunan, minta diberikan pasangan, minta dibukakan rezeki, semua boleh. Jika dalam walimah rebana boleh digunakan sebagai penggiring lantunan pada khusus wanita untuk wanita, bagaimana kalau laki-laki untuk laki-laki? Bolehkah rebana dimainkan? Kira-kira saya tanya, pantas gak laki-laki pegang gendang? Pegang rebana? Gak cocok. Ini tuh, secara sosial kehidupan kita juga gak cocok. Laki-laki pegang rebana terus goyang kayak perempuan, gak ketemu. Gitu. Secara kehidupan sosial gitu kan, ganjil. Nanti dikira jenis kelamin ketiga lagi gitu kan. Secara syar'i memang tidak ada. Memang itu khusus di wanita, dikhususkan wanita sebagaimana dalam hadis, ya kan gitu. Di mana Nabi SAW membiarkan budak wanita melakukan di depan Aisyah. Makanya ulama mengatakan berarti dari wanita untuk wanita dibolehkan, gitu kan. Sementara waktu itu Abu Bakar datang dan kaum laki-laki sahabat tidak ada yang melakukan. Makanya Abu Bakar heran. Abu Bakar waktu masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah lagi ditemani dengan dua budak yang memainkan rebana tadi. Maka Abu Bakar lalu berkata, wahai Aisyah, apakah anak-anak panah syaitan di rumah Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW waktu itu kebetulan juga baru masuk. Beliau mengatakan, biarkanlah wahai Abu Bakar, agar orang-orang Yahudi kita tahu kita punya hiburan. Tapi di sini dikatakan biarkanlah, maksudnya biarkan mereka tuh, perempuan sama perempuan, gitu kan? Itu yang dimaksud, karena para sahabat laki-laki tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut. Setelah natanya tentang dakwah jamaah tabligh dikatakan sebagai kumpulan kelompok sufi terbesar, apakah hal penyimpangan dari sunnah yang paling mendasar? Nah, kalau ada orang yang mengatakan kelompok sufi atau kelompok apa saja, Allahu a'lam, itu mungkin penilaian pribadi ya. Kalau saya pribadi tidak pernah menilai individu tertentu ya sebelum saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, gitu kan? Ini Allahu a'lam. Kalau dikatakan kelompok sufi, karena teman-teman di jamaah tabligh ini hampir semuanya orang masuk di situ, siapa saja boleh ikut. Keluar, boleh saja ceramah, siapa saja. Jadi sebentar dari kelompok ini, sebentar dari kelompok itu, yang penting dia bergabung dengan jamaah tabligh, boleh ceramah. Gitu kan? Nah itu yang terjadi sekarang. Tentu ini perlu ada kaidah-kaidahnya, gitu kan? Ada kaidah-kaidahnya. Kalau ditanyakan kepada saya, penyimpangan dari sunnah yang paling mendasar seperti apa dalam kelompok teman-teman ini, yang pertama sekali, mereka membatasi diri dari ilmu syar'i yang sebenarnya. Maksudnya apa? Selalu buku rujukan dipakai satu saja, itu terus, gitu kan? Kebanyakan dijadikan sebagai buku rujukan. Jadi dilupakan buku-buku induk yang sudah merupakan ada buku yang sahih dari buku ulama-ulama hadis. Dan dalam buku itu sudah dipelajari dan ditelusuri para ulama hadis bahwasanya banyak hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif yang tidak boleh dipakai. Jadi ini penyimpangan, mestinya larinya ke buku-buku sunnah yang referensi utama, gitu kan? Kalaupun ada di buku itu menjadikan rujukan, kemudian ada yang tidak benar, ada satu orang, dua orang yang coba pelajari buku itu kemudian dituliskan, ini kekeliruannya sebenarnya hadis sahihnya seperti ini, jadi diluruskan, gitu kan? Itu hal yang mendasar. Hal yang kedua, banyak teman-teman kita yang bergabung akhirnya meninggalkan kewajiban ya dengan mengatasnamakan dakwah, gitu kan? Sekarang ada orang meninggalkan kewajiban istrinya, kewajiban anaknya, gitu kan? Kewajiban mencari nafkah dengan alasan harus berdakwah. Padahal syarat berdakwah harus berilmu. Enggak boleh sembarangan orang berdakwah itu. Enggak bisa. Gitu kan? Semua orang boleh menyampaikan itu enggak boleh. Orang menyampaikan orang punya rujukan, memang sudah tahu. Kalau orang baru sadar kemarin dari mabuk kemudian dia ikut seminggu kemudian disuruh ngomong, apa yang dia mau ngomongin? Sampai saya pernah temukan beberapa orang teman-teman kita yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah, dia akhirnya menghafal dari temannya apa yang saya harus ceritakan ya. Untuk ceramah nanti malam, gitu. Akhirnya ceramah, dia sampaikan ceramah. Dia sendiri belum pernah amalkan, dia sendiri nggak tahu apa yang dia ucapkan itu. Nah, diamal ini nggak boleh sembarangan. Dan kalau dalam di kalangan para sahabat saja, itu mereka tidak ada yang berani menyampaikan apapun kecuali sudah memastikan memang punya ilmunya. Itu kan dari Nabi SAW, baru mereka bicarakan, baru mereka sampaikan. Jadi ini harus punya ilmu ya baru bisa menyampaikan. Begitu pula dengan cara ya, diamalkan terlebih dahulu. Yang pernah saya jelaskan, Imam Malik rahimahullah, beliau tidak menjelaskan tentang fadilah membebaskan budak kecuali setelah 2 bulan ngumpulin dana. Ada muridnya bertanya, "Imam, apa hukumnya membebaskan budak? Fadilahnya apa?" Beliau diam, enggak jawab. 2 bulan baru beliau jawab. Setelah 2 bulan beliau bilang, "Mana yang bertanya tentang fadilah membebaskan budak?" Ada yang angkat tangan. Dia bilang, "Fadilahnya begini dan begitu." Muridnya tanya, "Wah, Imam, kenapa 2 bulan baru dijawab?" Kata Imam Malik, 2 bulan ini saya kumpulin duit dulu ya, supaya saya bisa bebasin budak, baru saya sampaikan kepada kamu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, berat di sisi Allah mengucapin tanpa mengamalkan. Ini enggak banyak disampaikan di referensi dalam ceramah-ceramah yang saya sendiri dapatkan soalnya. Saya waktu itu di Surabaya sempat, kalau saya ada di Surabaya, saya dipanggil sama teman-teman yang punya markas di ikan gurami kalau tidak salah. Saya pernah di situ, saya ceramah berapa kali gitu. Setiap saya ada dipanggil. Karena kebetulan banyak pimpinan mereka dari orang Sulawesi Selatan yang mengenal saya katakan saya juga dari Makassar, dan dipanggil ceramah gitu. Sering kali saya dengarkan itu, ada penceramah yang datang, habis waktu datang tamu dari mana bicara. Sampai ada yang berani mengatakan, "Siapa yang bilang kita harus mengamalkan dulu baru mengajarkan?" Loh, subhanallah, gitu kan. Ini Allah yang berfirman tadi, yang jelas sekali. Berat di sisi Allah, berat hukumannya orang yang mengucapkan tanpa mengamalkan, enggak boleh. Tapi ini enggak gitu. Ini diantara penyimpangan yang mendasar gitu kan. Tapi kalau secara umum mau dikatakan itu semuanya salah, enggak. Saya enggak sepakat dengan itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara yang baik mendakwakan teman dan saudara? Ini sudah saya tadi jelaskan ya. Ya. Jadi kita menjelaskan tentang masalah program apa namanya? Bagaimana mereka merupakan menggunakan rujukan-rujukan hadis yang sahih gitu kan, sehingga tidak berpatokan dengan satu saja. Kemudian juga bagaimana mereka mengamalkan dulu. Jadi yang bicara itu adalah orang-orang yang berilmu, gitu kan? Orang-orang yang berilmu. Jadi tidak semua orang bisa ngomong. Kalau masalah kasus khurujnya, tadi dikatakan sini dengan orang keluar khuruj 3 hari, 7 hari. Kalau selama itu hanya murni program kelompok, murni program. Jadi hanya karena mau membuat orang terbiasa dengan masjid misalnya, dibuatin program, bukan sebuah paksaan. Tidak dianggap sebagai sebuah perintah syar'i, hanya murni program sebuah kelompok, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dikatakan itu adalah seharusan bagian daripada syariat, ada perintahnya, nah ini yang tidak boleh. Karena memang tidak pernah ada perintah. Nabi SAW pernah suruh keluar 3 hari atau 7 hari atau 40 hari, itu tidak pernah ada hadis yang berbicara masalah itu. Para sahabat pun menyebar keluar dari Madinah setelah Nabi SAW meninggal. Mereka sudah pastikan memang ya sudah selesai belajar dari Nabi SAW, Nabi sudah meninggal, baru mereka menyebar dengan membawa ilmu-ilmunya gitu. Apa yang dimaksud dengan si hijau dalam hadis, jauhilah oleh kalian khadra'ul adin, atau si hijau, si kumbang kotor, mohon penjelasannya. Ini Allah alam, yang saya ketahui adalah wanita-wanita yang tidak benar. Ada hadis tentang larangan berpuasa sunnah pada pertengahan Syaban hingga 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Bagaimana dengan yang sudah terbiasa puasa sunnah Ayyamul Bid, Senin Kamis, dan puasa Daud? Apa diperbolehkan? Jadi bukan ini larangannya larangan ikrah ya. Larangan itu ada 2 macam. Ada larangan yang sifatnya tahrim, pengharaman, larangan namanya sifatnya ikrah, cuma makruh saja. Kalau larangan berpuasa setelah 15 Syaban itu hukumnya larangan ikrah. Larangan cuma disifatnya makruh, gitu kan? Jadi lebih baik orang tidak puasa sunnah setelah 15 Syaban. Dan ini juga ulama berikan ya batasan bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa. Misal, Bapak Ibu baru hadir di taklim pas seperti sekarang mungkin lewat dari 15 Syaban. Baru tahu fadilahnya puasa Senin Kamis besar ya. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya tentang puasa Senin Kamis, beliau berkata, setiap Senin dan Kamis amal saleh seseorang dilaporkan ke langit. Maka aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu mau puasa, saya mau puasa deh mulai hari Kamis besok. Padahal selama ini sepanjang tahun enggak pernah puasa. Senin Kamis itu enggak boleh. Di sini yang masuk ikrahnya karena dia belum pernah amalkan sebelumnya. Khusus 2 pekan ini maka tidak dibolehkan, nanti setelah bulan Syawal setelah Ramadan baru dia kerjakan. Tapi orang kalau sudah rutin kerjakan berbeda, gitu kan? Sesuai dengan sabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau penyampaian Aisyah dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di bulan Syaban. Yang dimaksud adalah puasa Senin Kamis tetap rutin sampai di akhir bulan Syaban. Ayyamul Bid tetap berjalan, gitu kan? Jadi dibolehkan. Enggak masalah, orang yang sudah rutin dibolehkan. Ya orang sudah rutin Allah alam dibolehkan. Hanya saja yang jelas masuk dalam larangan tahrim, ya, larangan yang sudah sampai pada tingkat haram adalah berpuasa 2 hari sebelum Ramadan. Masuk di hari syak namanya, hari ragu-ragu. Sudah masuk Ramadan belum ya? Gitu. Nah itu yang tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh sama sekali. Termasuk masih boleh orang membayar kalau utang puasa sekarang-sekarang ini masih boleh sampai 2 hari sebelum Ramadan. Bagaimana zikir dan doa sesudah sholat tahajud? Setahu saya nggak ada zikir khusus, gitu ya. Nggak ada zikir khusus. Tapi kalau doa, memang ada beberapa riwayat yang disebutkan, gitu kan? Seperti misalnya doa hampir sama dengan doa menuju ke masjid. Allahumma anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta qayyumus samawati wal man fihin dan seterusnya. Itu cukup panjang doanya. Bisa kembali ke buku rujukan doa yang saya sudah sering bagikan ke teman-teman. Itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Jadi hanya itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Mungkin keterbatasan ilmu saya, dan jelas saya tahu cuma itu saja yang ada doa yang dibaca. Selebihnya bebas berdoa sesuai dengan hajat kita. Apakah bacaan tahiyat awal pada pakai salawat atau tidak? Khilaf di antara ulama, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan lebih baik membaca salawat. Dan bedanya antara tahiyat awal dengan tahiyat kedua dalam sholat itu hanya di doanya. Karena setelah innaka hamidum majid itu di rakaat pertama, tahiyat pertama kita berdiri. Kalau yang kedua setelah innaka hamidum majid dibaca ada 13 macam doa yang sudah kita jelaskan semua, gitu kan? Jadi bisa juga dibaca di buku rujukan doa yang sudah kita kembalikan atau dibagikan. Ada teman saya Nasrani memelihara anjing. Dia suka memegang dan mengelus anjingnya. Dan suatu hari saya bertemu dengannya, pada waktu itu saya membawa sepeda saya dan dia membawa anjingnya. Pertanyaannya, apakah pada saat dia mengelus anjing tersebut setelah itu dia memegang sepeda saya, apakah sepeda saya bisa kena najis ya akibat disentuh tangannya tersebut? Kalau secara zahir, saya sudah pernah bilang dalam Islam hukumnya hukum zahir. Kalau cuma sekedar dia mengelus dalam kondisi memang kita lihat umumnya anjing itu pada saat dielus tidak basah kulitnya, tidak basah bulunya, gitu kan? Tidak ada tanda-tanda dia luka, ya basah umumnya, sehingga pada saat dipegang sepeda kita dalam kondisi tangan dia kering, gitu kan? Nah, ini apa dalam kondisi basah, maka itu kalau basah jelas itu syubhat, maka harus dibersihkan. Tapi kalau dalam kondisi kering itu enggak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Karena memang umumnya dikembali kepada dalil, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, yang umumnya hidup di Jazirah Arab, yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya orang-orang Yahudi itu di Madinah pelihara anjing, mereka pegang anjingnya setiap hari, mereka elus, dan mereka ada yang datang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersalaman, ya, tidak pernah ada disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci tangan beliau dengan tanah, karena hukumnya hukum zahir, kecuali jelas kita lihat memang ada najisnya baru, tapi kalau kering maka tidak dihitung najis. Bagaimana hukumnya bila seseorang laki muslim menikahi wanita Nasrani dengan beda keyakinan apabila dinikahkan dengan syariat Islam? Apakah sah hukumnya? Sudah saya jelaskan, sah kembali ke Al-Maidah ayat 5. Gitu kan, kalau wanitanya ahli kitab ya, tapi tetap lebih afdal menikah dengan muslimah agar lebih aman dari sisi akidah dan lebih aman untuk keturunannya nanti. Dan bagaimana hukumnya bila pasangan suami istri keduanya awalnya beragama Nasrani lalu suaminya bertaubat untuk menjadi mu'alaf tapi istrinya masih Nasrani? Bagaimana hukum pernikahannya? Apakah suaminya harus menikahi istrinya secara Islam lagi atau menceraikan bila istrinya tidak mau jadi mu'alaf? Enggak perlu. Selama ahli kitab maka tidak ada masalah. Ahli kitab ya, suaminya masuk Islam, gitu kan? Maka istrinya tetap Nasrani. Hukumnya kembali kepada Al-Maidah ayat 5. Bolehnya muslim menikah dengan wanita ahli kitab, dianggap begitu. Dan semua orang yang sudah menikah sebelum Islam, pada saat dia masuk Islam dianggap sah pernikahannya. Kecuali, ini kalau ahli kitab ya, kecuali selain ahli kitab, misalnya orang-orang musyrik, penyembah berhala, ateis. Nah ini lain, nah, ini lain semua. Ya sebagian besar ulama mengatakan, ini kalau masuk Islam suaminya, ya istrinya tidak, berarti mutlak, terbatalkan dengan sendirinya. Atau istrinya yang masuk Islam, suaminya tidak, mutlak, dibatalkan, tidak ada pernikahan di antara mereka. Sebagaimana terjadi pada anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Zainab radhiyallahu anha, pada saat beliau menikah dengan As bin Abi As, kemudian waktu Zainab beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, As bin Abi As tidak mau beriman, anak mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau beriman, sampai di perang Badar dia sempat ikut menyerang Madinah, anak mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Dia ikut menyerang Madinah. Setelah dia ditawan, dia lihat bagaimana akhlaknya umat Islam, dia tertarik memasuk Islam. Tapi waktu dia nolak masuk Islam di Mekah, langsung Nabi SAW pisahkan dengan Zainab. Gak boleh lagi. Karena muslimah dan suaminya itu adalah orang-orang musyrik, gitu kan? Sama halnya kalau orang kafir juga sama, walaupun ahli kitab kalau suaminya yang istrinya masuk Islam maka terbatalkan secara otomatis, karena semua muslimah diharamkan bagi semua laki-laki dan muslim. Kalau laki-laki beda, suaminya masuk Islam, istrinya masih ahli kitab masih sah. Tapi kalau istrinya orang-orang musyrik enggak boleh, haram. Terpisahkan dengan sendirinya. Jadi terjadi cerai dengan sendirinya. Bagaimana hukum sholat apa ini? Jumat di masjid suatu mall di mana sore hari masjid tersebut digunakan untuk ibadah agama lain, enggak ada masalah. Jadi itu termasuk Jumat itu boleh dikerjakan di mana saja, yang penting berkumpul kaum muslimin. Di jalanan, di haul, di mana saja, yang penting memang tempatnya bersih, suci, dipakai sholat enggak apa-apa. Walaupun lebih afdal digunakan masjid jami' yang dipakai memang ada mimbar kayak begini ya. Memang dipakai sholat lima waktu itu lebih afdal. Tentang menikahi wanita ahli kitab, bolehkah? Kenapa semua tanya nikah ahli kitab ya? Siapa nih yang mau nikah sama ahli kitab ya? Ini ngomong-ngomong sebentar, imam sudah pulang? Imam sudah pergi? Ada beberapa biodata yang masuk ke saya ya, dari beberapa akhwat kita, nanti saya akan serahkan kepada imam. Jadi bisa ikhwah yang mau menikah ya, daripada cari ahli kitab, ada akhwat yang baik-baik gitu kan, bisa melihat biodatanya. Tapi yang mau ya, jangan iseng cuma mau lihat fotonya saja. Dalam mengisi Ramadan mana lebih baik? Nanti Pak Yoyo yang bertanggung jawab deh. Dalam mengisi Ramadan mana lebih baik, membaca Al-Quran satu hari satu juz tanpa membaca tafsirnya, atau hanya dapat setengah juz sehari tapi membaca tafsirnya? Tentu lebih baik dengan keduanya. Bagi waktu, ada waktu untuk membaca Al-Quran dalam arti kata di khatam gitu kan, dengan ada waktu di mana kita mempelajari Al-Quran dalam satu hari di Ramadan. Itu tentu di luar Ramadan juga ya, di Ramadan, dengan mempelajari lima hal. Yang pertama, diambil lima hal ya. Yang pertama itu mempelajari bacaannya, kemudian memahami kandungan maknanya kalau kita terjemahannya, kemudian yang ketiga itu mengambil hukum-hukumnya, yang keempat menghafalnya, yang kelima mengamalkannya. Ini sebenarnya yang dasar dari dalam Al-Quran. Kalau bisa dibagi bagus, gitu kan? Ada waktu di mana kita menghafal dan ada waktu di mana kita mempelajari dan mentadaburi ayat Al-Quran. Gunakan waktu sebentar kok itu. Anggap 10-15 menit saja itu sudah insya Allah cukup. Asal mau, asal ada mulai. Yang penting ada. Yang jadi masalah kadang-kadang kita jadwalin tapi gak pernah jalan ya. Mengapa Al-Quran disusun mulai dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas? Mengapa bukan dari ayat pertama turun yaitu Al-Alaq dan diakhiri surah Al-Ma'idah ayat 3? Jadi kalau mengapa, Allah lebih tahu, bukan saya gitu kan. Kalau pertanyaan mengapa ini karena seperti mengancam ya. Mengapa gitu kan. Tapi kalau ditanya ya dengan cara yang lain mungkin ya, dengan cara apa hikmah ya, Al-Fatihah disusun terlebih dahulu kemudian akhirnya An-Nas, itu mungkin lebih tepat ya kalau bahasanya. Ini memang sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi Al-Qur'an turun berangsur selama 23 tahun dan setiap hari atau setiap waktu turun Al-Qur'an itu turun berserakan. Kadang-kadang turun ya ayat 3 ayat tentang kejadian perang Badar, 3 ayat kejadian tentang perang Uhud, mungkin 3 ayat tentang apa turun beberapa ayat. Nah, yang meletakkan di mana itu posisinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain turun juga disampaikan oleh Jibril alaihi salam, "Hai Muhammad, ini surah, ayat turun kejadian karena ini. Letakkan dia di surah ini, ayat begini," gitu kan. Sampai akhirnya lengkap satu surah seperti itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain menerima wahyu juga meletakkan nanti di ayat keberapa, di surah mana. Dan kemudian tersusun seperti sekarang dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu kan, diletakkan juga urutan surahnya. Saya bekerja di Jakarta tapi sering secara rutin pulang ke rumah orang tua di Jawa Barat. Bolehkah mengeluarkan zakat mal di tempat tinggal orang tua? Boleh, kenapa tidak? Silakan saja. Gitu kan, tapi dianjurkan oleh para ulama dalam bab fikih, kalau di daerah tempat kita tinggal masih ada orang yang butuh zakat, maka dianjurkan tidak dikeluarkan dari daerah kita. Itu semua sudah umum pendapat para ulama. Karena zakat tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di wilayah tempat orang kaya itu hidup. Bagaimana hukumnya kalau berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadan? Boleh saja. Ya boleh saja, enggak ada masalah menjual. Apa masalahnya kalau menjual makanan? Karena ada wanita haid, ada wanita nifas, ada orang hamil, gitu kan? Ada orang tua yang tidak puasa. Yang tidak boleh itu kalau memang dia tidak menggunakan adab-adabnya, gitu kan? Mungkin ada adab-adabnya dengan cara misal menutup. Ya sekarang kan beberapa surah menutup misalnya. Tentu lebih aman kalau kita tidak menjual, gitu kan? Tapi apakah hukumnya boleh? Boleh saja. Sekarang kalau kita mau beli makanan, karena buru-buru mau ke kantor beli makanan, takutnya pulang ke rumah nanti sebentar tidak sempat beli makanan, lalu beli pada pagi hari atau siang hari, bawa pulang ke rumah tinggal dipanasin sebentar makan. Orang itu mau pakai buka puasa, kalau semua tutup mana-mana dia beli makanan. Belum tentu dia sempat masak, gitu kan. Jadi harus lebih rasional, itu tidak ada masalah, bukan pelanggaran kok, gitu kan. Bukan pelanggaran, Allahumma. Dalam ibadah umrah apakah boleh dilakukan lebih dari satu kali, mengingat dalam paket tur perjalanan lama tinggal di Mekah bisa satu minggu atau lebih. Apakah boleh, bagaimana tata cara tahallulnya untuk umrah yang kedua atau lebih bagi yang ikhwah, dan bagaimana tata cara tahallul yang syar'i? Ini khilaf di antara ulama. Bolehkah dia berjalan dalam satu perjalanan ke Mekah umrah sampai lebih dari satu kali? Ini pertanyaan. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, karena belum pernah dinukil bahwasanya Nabi SAW dan para ulama salaf dari sahabat dan tabi'in itu disebutkan dalam satu kali perjalanan mereka dua kali melakukan ibadah umroh, gitu kan. Ini pendapat yang umum dipegang oleh para ulama yang bermadhab Hanabilah. Ya, ini dipegang oleh orang yang berpegang pada madhab Imam Ahmad rahimahullah. Tapi ulama-ulama yang lain juga memberikan pendapat, diantaranya dalam madhab Hanafiyah, dalam madhab yang lain itu mengatakan tidak, umroh itu ya masih boleh dikerjakan dalam satu perjalanan asal memang sudah keluar dari syarat-syarat dan rukun umroh yang pertama. Ini umroh pertama sudah selesai nih, sudah selesai sampai tahallulnya, sudah selesai semua, sudah selesai umroh pokoknya. Kemudian dia mau umroh lagi besoknya, asal dia selesai dari syarat dan rukun yang pertama dan sekarang dia mau lakukan dengan syarat dan rukun yang kedua, gitu kan? Di antaranya keluar dari kota Mekah. Keluar dari kota Mekah atau keluar dari wilayah haram, maka itu boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Ini pendapat kedua mengatakan Allahu a'lam. Kalau saya ya lebih melihat keadaan kondisional secara pribadi. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan ya yang memang kalau kita tidak lakukan maka akan kerepotan. Misal antum cuma bisa umroh sekali seumur hidup karena biayanya tidak punya uang. Kemudian ayah dan ibu antum belum pernah diumrohkan. Gitu kan? Mereka sudah meninggal, belum pernah diumrohin sama sekali. Antum cuma sekali itu saja bisa ke Mekah, gak bisa lagi karena tahu kondisi keuangan tidak ada. Maka pada saat itu umroh dan umroh untuk orang mati kan bisa, termasuk dibolehkan umroh dan haji untuk orang yang sudah meninggal. Sebenarnya dijelaskan dalam hadis Bukhari gitu kan. Ada sahabiat yang bertanya, ya Rasulullah, ayah saya sudah meninggal. Ada riwayatnya yang mengatakan ayah saya sudah tidak mampu perjalanan, gitu kan. Dia tidak bisa lagi musafir, tidak bisa haji umrah. Bolehkah saya haji umrah untuknya? Kata Nabi SAW, boleh. Kan kita berarti dibolehkan. Nah sekarang kita tahu kita sulit untuk kembali lagi. Bagaimana caranya? Ya kita bisa umrohin. Tapi kalau antum tahu, insya Allah nanti akan ada rezeki lagi, akan berangkat. Kemudian antum mau apa namanya dengan tenang, ibadah sekarang. Nanti insya Allah, ya akan datang saya akan umrohkan untuk orang tua saya. Ya silahkan saja. Intinya, ini masih terbuka karena ada khilaf di antara ulama. Gitu kan? Yang pendapat kedua memang menjelaskan bahwasanya kalau dia memenuhi syaratnya selesai, umroh pertama syarat selesai, umroh kedua dia penuh dengan syarat itu tidak ada masalah. Ya. Orang dari Madinah umroh ke Mekah, selesai umroh, ya kan gitu, dia keluar ke Jeddah misalnya, kemudian dia ingin masuk umroh lagi baru pulang ke Madinah, boleh kan? Boleh sih, ya kan? Dia sudah keluar, syaratnya sudah keluar dari Mekah, dia mau umroh lagi baru dia mau kembali ke Madinah, dia nggak langsung kembali ke Madinah. Contoh rasional kecil saja. Sama halnya dengan orang dari Indonesia misalnya kan. Dia keluar dari sana karena sulit, biayanya besar dan seterusnya. Maka itu pendapat kedua mengatakan Allahu a'lam. Kalau cara tahallul yang benar, laki-laki paling afdal mencukur seluruh ya rambutnya digundul, ya digundul. Kemudian kalau yang itu namanya apa namanya? Taksir. Tahlik. Kemudian kalau taksir yang kedua yang lebih sedikit pahalanya adalah memotong rambut dari seluruh penjuru. Jadi tidak benar laki-laki itu memotong sedikit seperti perempuan. Kalau perempuan boleh mengambil sebagian kecil dari rambutnya. Kalau laki-laki harus seluruh penjuru kepalanya, gitu kan? Walaupun dia taksir merapikan itu harus dari seluruh penjuru kepalanya. Apabila dalam satu keluarga terdapat anak yang murtad, bagaimana nasabnya? Apa saja yang putus dari orang tua anak tersebut dan bagaimana selanjutnya sikap orang tua tersebut kepada anaknya? Dan apabila sebaliknya orang tuanya yang murtad, bagaimana nasab anaknya? Dan apa saja yang putus dari anak ke orang tuanya tersebut dan seterusnya? Kemudian dikatakan apabila kita memiliki sahabat ataupun kerabat yang sebelumnya muslim dan kemudian murtad, bagaimana sikap kita kepadanya? Karena saya membaca hukuman seorang yang murtad adalah dibunuh apabila telah dinasihatin dan tetap tidak mau kembali ke Islam. Baik, saya jawab dari dua sisi. Yang pertama, kalau seandainya ada anak yang murtad, bagaimana nasabnya? Tetap nisbahnya kepada ayahnya, tetap saja. Misal ada seseorang, mohon maaf, kalau bernama inisial A, dia murtad. Ayahnya bernama B. Kalau dia murtad, apakah masih bernama A bin B? Iya, jawabnya dalam Islam. Sama halnya sebaliknya. Anaknya masuk Islam, ayahnya tetap dalam keadaan kafir. Tetap anaknya yang muslim menisbatkan diri kepada ayahnya yang kafir. Umar bin Khattab, Khattab kafir. Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib kafir. Kan gitu. Abu Bakar bin Abi Quhafa, Abu Quhafa kafir. Subhanallah, keempat ayahnya Khulafaur Rasyidin semuanya kafir. Abu Bakar ayahnya namanya Abu Quhafa, dalam keadaan kafir meninggal. Umar Al-Khattab bin Khattab, Khattab itu dalam keadaan kafir. Uthman bin Affan, Affan dalam keadaan kafir. Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib dalam keadaan kafir meninggalnya, tapi tetap nisbatnya namanya kepada orang tua, enggak diganti. Sofia binti Huyai, istri Nabi SAW, orang Yahudi. Huyai itu adalah pimpinan orang Yahudi yang memang meninggal dalam keadaan kafir, tapi istri Nabi SAW Sofia tetap dikatakan Sofia binti Huyai misalnya. Kalau apa yang terputus, terputus itu warisan, ya. Warisan tidak ada. Jadi warisan yang mutlak tidak ada yang disepakati oleh para ulama gitu. Kalau masalah teman yang sudah pernah murtad gitu kan, kita sifatnya nasihatin. Kalau hukumnya dibunuh tadi, itu adalah pemerintah yang lakukan kisos namanya gitu kan. Kalau ada orang muslim sengaja murtad, maka hukumnya dikisos. Kalau setelah didakwai tidak mau dan tetap tinggal di wilayah Islam, kalau dia pindah dari negara Islam itu gak ada masalah. Itu yang lakukan pemerintah, bukan individu ya. Kalau kita individu tetap kita dakwain, tetap kita doain, selebihnya urusan dia kepada Allah. Dalam kegiatan ibadah dan kegiatan sehari-hari, banyak yang diwajibkan ataupun disunnahkan untuk menghadap kiblat. Yang ingin saya tanyakan, kenapa para ulama dan pemimpin Islam di dunia khususnya di Saudi tidak menetapkan Mekah atau Ka'bah sebagai pusat zona waktu untuk umat Islam muslim seluruh dunia, sehingga semua aktivitas terutama waktu ibadah umat muslim berkiblat pada Mekah. Contoh kecil, akan ada perubahan waktu sholat Jumat yang akan kita laksanakan di Indonesia pada hari Sabtu waktu GMT ini, penetapan zona waktu pada saat ini. Juga ini menjadi solusi penetapan awal Ramadan untuk umat Islam. Ini sama juga ya, kalau dikatakan mengapa, saya gak bisa jawab. Karena ini yang ditanyakan ulama semuanya. Saya tidak pernah bertemu dengan ulama semuanya gitu kan, dan sulit untuk mengumumi mereka semua. Tapi yang saya tahu, ya para ulama sudah ya, kita tahu kalau kita melihat perhitungan jam, waktu itu sudah disiapin kan, ada waktu Ummul Qura. Ada itu, dimanapun kita mau lihat kiblat ya, lihat waktu sholat, ada waktu Ummul Qura. Maka itu dijadikan rujukan. Kalau yang mau jadikan rujukan silakan gitu. Karena selama ini kalau Saudi Arabia mengeluarkan fatwa, selalu diklaim mazhab Wahabi, selalu diklaim mazhab yang tidak benar, selalu memaksakan pendapat dan seterusnya. Akhirnya para ulama di Saudi mengambil kesimpulan, lebih baik kita katakan ini waktu Ummul Qura. Ini keadaan Saudi seperti ini. Kerajaan Saudi sedang memperbaiki Masjid Haram, minta maaf kepada kaum muslimin. Ya begitu saja. Ya kan gitu. Jadi karena kalau diklaim langsung harus dipatok, maka itu belum ada kesepakatan untuk semuanya. Satu sisi. Sisi yang lain, kalau waktu sholat tidak bisa, memang agak sulit. Waktu sholat agak sulit karena memang waktunya berbeda. Indonesia sama Saudi beda jamnya, gitu kan? Ini tuh hikmah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing insya Allah sudah mengetahui dari rawi ukur hadis yang Nabi SAW sudah sampaikan. Saya mau menanyakan perihal penetapan bulan Qomariyah yang diajurkan Rasulullah SAW, apakah dengan metode hisab atau hilal? Setahu saya semuanya hilal, ya. Karena Nabi SAW sudah jelas mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa atimmu siyama tsalatsin, gitu kan? Jadi kalau kata Nabi SAW, puasalah dengan melihat bulan, berbuka puasalah pada saat mau lebaran dengan melihat bulan. Kalau tertutup bagi kalian, maka sempurnakanlah 30 hari. Sya'bannya 30 hari, Ramadannya juga 30 hari kalau tidak kelihatan. Allahu a'lam. Dan saya sarankan saudaraku, kita ikuti pemerintah, saran saya, gitu kan? Kita ikuti pemerintah karena kita punya wali amr. MUI juga sudah termasuk ditunjuk oleh pemerintah secara resmi untuk menentukan Ramadan. Di MUI ada semua ormas Islam. Sudah selesai. Jadi umat ini tidak pecah, gitu kan? Tidak bingung mau lebaran yang mana, mau ini, sudah pemerintah. Masa Malaysia bisa tentukan Brunei bisa tentukan, negara-negara sebelah kita yang lebih kecil bisa tentukan, semua sepakat lebaran pada hari ini, kita enggak bisa, gitu kan? Mesti berakal lah dan dewasa dan bijaksana dalam masalah seperti ini. Karena Allah sudah mengatakan dan terbuka kok, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sudah selesai. Dan kata Nabi SAW tadi, sumu li ru'yatihi. Puasalah dengan melihatnya. Ya, bukan menghisapnya. Memang disuruh lihat gitu. Wa aftiru radhi, dan buka puasa juga dengan melihatnya. Memang metodenya begitu sunnah Nabi. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi mestinya kita kembali kepada sunnah itu. Mohon referensi panduan umroh yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, judul buku, penerbit dan penulisnya. Ada sebenarnya, ada judul penerbitan Pustaka Tazkiyah yang sering bukunya ada yang saya bawa itu, judulnya Haji Bersama Rasulullah SAW. Itu ada, Haji Bersama Rasulullah SAW, penerbitnya Pustaka Tazkiyah, itu yang terlintas sekarang ya. Saya tidak tahu, kalau tidak salah juga ada buku panduan haji dan umroh itu dari Pustaka Darul Ilm, gitu kan. Jadi itu juga termasuk ada. Mungkin juga ada terbitan kalau tidak salah Darul Haq dan Pustaka Ibnu Katsir mengeluarkan juga tentang masalah itu. Jadi bisa dijadikan sebagai rujukan gitu. Cara menentukan Ramadan ini sudah sama ya. Ini Masya Allah yang menulis dengan ketikan sampai setengah lembar ini sudah diprogramin berapa lama ini. Bagaimana saya bacanya ini? Apakah kita harus atau wajib mengurangi intensitas kesibukan duniawi bisnis selama bulan Ramadan? Saya memiliki bisnis kuliner di bulan Ramadan. Biasanya bisnis kuliner mengalami high atau peak season sehingga membuat saya menjadi lebih sibuk. Mencari rezeki kan juga pahala, ibadah. Enggak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada saat bulan Ramadan itu membiarkan para sahabat dagang di pasar mereka, tetap jualan, transaksi. Jadi bukan harus vakum dulu di masjid baca Quran, tidak. Pembelinya enggak datang, baca Quran. Mana masalah? Cari rezeki halal itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Ya, jadi memang agama ini yusur, agama ini mudah karena semua sisi bisa jadi pahala. Jadi enggak ada masalah itu insyaallah. Ustaz, bagaimana pendapat terkait dengan masjid Kuba Emas? Jika wadah tidak dibolehkan dengan dari emas dan perak, bagaimana dengan Kuba Emas? Allahu alam, ini termasuk dilarang oleh para ulama. Yang saya tahu itu dilarang oleh para ulama. Jadi termasuk tanda-tanda hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masjid dihiasi dengan beragam macam ya apa namanya? Perhiasan, di antaranya kalau sampai kepada emas yang dasarnya memang dilarang, dan umumnya kata ulama besi itu dipakai oleh kaum laki-laki dan laki-laki diharamkan menggunakan emas, gitu ya. Sebaiknya memang dijauhi, Allahu alam. Ini apa ini? Ada iklan dari Indosat. Nanti siapa yang kasih silakan sampaikan ya. Saya kasih kesempatan dari waktu nanti. Bapak saya kerja sebagai perakit sound system dan bapak saya mendapat proyek untuk sound system gereja. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya puasa Senin Kamis mendekati Ramadan? Tadi sudah saya jelaskan puasa Senin Kamis. Sound system buat gereja, insya Allah tinggalin. Jangan dilakukan. Masih ada rezeki tempat lain. Kena berpengaruh, nanti pasturnya pendetanya ceramah dia dapat juga dosanya, gitu kan? Jadi baik jangan. Salah satu penyebab malaikat rahmat tidak masuk ke rumah adalah adanya foto-foto dan lukisan makhluk hidup yang dipajang. Bagaimana dengan guru TK yang mengajarkan murid-muridnya melukis atau menggambar tata cara sholat, kemudian gambar-gambar tersebut dipajang, apa hukumnya? Apa hukumnya memelihara kucing? Jadi kalau gambar yang dibolehkan ulama adalah tidak sempurna, kalaupun harus dilakukan. Misalnya dihapus bagian wajahnya, cuma bulat saja bagian wajah. Makanya umumnya buku-buku sifat sholat Nabi yang ada gambar itu pasti dihapus wajahnya kan, fotonya. Jadi itu yang minimal sekali yang dilakukan, minimal sekali yang dilakukan. Kalau memang itu ada dalam bentuk foto yang sifatnya bukan gambar lukisan, dalam bentuk foto, maka di buku, misalnya buku gambar foto tentang serigala misalnya atau buaya, kita mau lihatin kepada murid kita, itu boleh saja. Taruh di buku, disimpan lagi, gitu kan. Itu sifatnya kan sudah bilang, pendapat ulama mengatakan kalau foto-foto itu tidak dipajang, kalau dipajang ini hukumnya masih tidak masuk malaikat. Kalau tidak dipajang maka masih khilaf diantara ulama tentang boleh atau tidaknya. Kalau itu dalam masalah pendidikan dan harus dilihatkan, kalau tidak dilihatkan anak-anaknya tidak tahu mana itu buaya, mana itu burung gagak, mana itu ini dan semuanya, maka berarti itu tidak masalah, tapi selama tidak dipajang, selama tidak dipajang. Kalau hukum memelihara kucing boleh saja. Nabi SAW membiarkan Abu Hurairah memelihara kucing sampai punya julukan Abu Hurairah. Nama beliau kan Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Dikasih julukan Abu Hurairah. Hurairah itu diambil dari kata-kata hirra yang berarti kucing. Karena banyaknya kucing yang dipelihara dipanggil Abu Hurairah, gitu kan? Jadi boleh saja. Ustaz mau bertanya di luar topik. Dari tadi saya rasa topik di luar topik semua. Bagaimana hukumnya kalau mayat yang sudah dimakamkan tapi lupa membuka gigi palsunya? Sudah selesai. Alas kalau lupa, kata Nabi SAW, diangkat dari umatku lupa kan, dan kejahilan. Enggak ada hukumnya, sudah. Dari maksudnya enggak mungkin dibongkar, dicari lagi giginya gitu kan. Bagaimana kalau gigi yang ditambal karena bolong dan tidak dibuka waktu meninggal gigi permanennya? Enggak ada masalah insyaallah, gitu kan. Itu bukan hal yang dibolehkan oleh para ulama dicabut itu kalau yang memungkinkan memang tercabut gitu kan, itu mungkin. Tapi kalau tidak, misal dia pakai tangan palsu, maka itu tidak mungkin dikubur bersama dia karena gitu, dikeluarin itu mungkin ya. Ada gigi yang memang ditempel kemudian dicabut lagi, tapi kalau sudah dipasang permanen nggak mungkin bisa dicabut. Ring yang masuk di urat saraf, uratnya orang sekarang, supaya pembuluh darahnya jadi terbuka gitu kan, disilakan untuk masukkan ring supaya tidak tersumbat darah, nggak mungkin dikeluarin. Bagaimana cara? Nggak mungkin gitu. Jadi yang boleh, yang bisa saja yang memungkinkan. Bagaimana kalau gigi palsu yang ditanamkan secara permanen dan tidak dibuka pada waktu meninggal? Ini sudah sama tadi. Ustaz mohon penjelasannya mengenai sholat terawih dan tahajud. Bolehkah melaksanakan sholat tahajud sedangkan sudah melaksanakan sholat terawih? Jadi pendapat pertama mengatakan, ada dua pendapat ini, masih khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau sudah sholat terawih tidak lagi tahajud. Karena sudah sama-sama sholat qiyamul lail. Sudah sama-sama qiyamul lail, gitu kan? Dan dikatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari di mana Aisyah berkata, Nabi SAW di Ramadan dan dua Ramadan tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Riwayat Muslim yang lain dikatakan 13 rakaat karena witirnya 5, gitu kan? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, masih boleh dilakukan. Gitu kan, masih boleh dilakukan. Makanya di Masjid Haram Mekah itu kalau 10 terakhir Ramadan ada salat tarawih, ada salat qiyamul lailnya lagi nanti, gitu kan? Walaupun imamnya berbeda. Tapi umumnya pendapat ulama mengatakan dibolehkan dilakukan karena ada hadis yang lain di Bukhari juga, qiyamul lail masna-masna, salat malam 2 rakaat 2 rakaat tidak ada batasnya. Artinya boleh dikerjakan selama itu mampu. Makanya Umar bin Khattab menambah sampai 23 karena beranjak daripada hadis ini. Jadi Umar bukan melakukan perbuatan bid'ah, tapi karena ada hadis yang mengatakan salat malam 2 rakaat 2 rakaat tidak ada batas. Dan ulama mengatakan kalau seseorang itu mau bijaksana, dia tidak menambah apa yang telah Umar kerjakan 23 rakaat dengan witirnya, karena Nabi SAW mengatakan berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pengarang dan penerbit buku Taman-taman Surga dan buku Surga dan Neraka. Maksudnya mau minta buku referensi ya. Saya sudah katakan tadi ada pustaka Ibnu Umar, pustaka apa? Tazkiyah tadi yang saya kasih rujukan ya, tapi hari ini saya enggak bawa, yang judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Itu kan itu ada warna hijau. Kemudian ada juga buku yang Tamasya ke Surga, tapi kalau tidak salah Darul Falah ya penerbitnya, saya tidak ingat sekarang, tapi boleh dicari tentang masalah itu. Bagaimana hukumnya menikah dengan wali hakim karena kondisi orang tua yang tidak setuju, disebabkan faktor suku dan pendidikan yang tidak sesuai, apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Jadi yang termasuk udzur syar'i yang boleh ditarik kewalihan seorang ayah pindah ke wali hakim, yang pertama adalah penolakan karena ya akhlak dan agamanya si calon laki-laki baik. Misal memang dia orang din, orang agama baik, tapi ayahnya nolak karena dianggap tidak kaya misalnya. Dia mau nikahkan sama orang kaya walaupun itu tidak beragama. Nah ini berarti sudah boleh pindah ke wali hakim, ada udzur syar'i. Yang kedua, walinya murtad atau orang kafir, gak boleh lagi jadi wali, maka pindah kepada wali hakim. Yang ketiga, walinya sudah meninggal, tidak ada yang bisa jadi wali, maka bisa pindah ke wali hakim. Wali hakim ini ditunjuk oleh pemerintah ya, di KUA kita sudah ada gitu kan. Jadi tidak boleh terpindahkan kecuali ada udzur syar'inya. Nah udzur syar'i tadi boleh kalau ayahnya masih hidup, kalau dia nolak ya orang yang baik agama dan akhlaknya, karena itu tolak ukurnya. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ya. Kalau telah datang kepada kalian hai wali wanita dan hai wanita yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, maka nikahkanlah atau terimalah lamarannya. Illam taf'alu takum fitnatul ardhi fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan, maka terjadi kerusakan di muka bumi dan fitnah yang besar. Bagaimana menghilangkan trauma untuk menikah dikarenakan kondisi saat ini banyak perceraian yang terjadi dan mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang mempunyai problematika pernikahan yang sangat pelit sehingga membuat saya takut akan sebuah pernikahan. Jadi kita tidak usah traumatis ya dengan kejadian orang lain. Apakah kalau ada orang pernah naik pesawat kemudian jatuh, kita tidak naik pesawat selamanya? Mana mungkin kan? Ada orang pernah makan nasi goreng, buang air besar terus. Ya, kita juga nggak makan nasi goreng, nggak. Kan gitu, tidak boleh begitu. Jangan itu menjadikan sebuah ya masalah dalam hidup kita. Ini termasuk dalam bahasan yang saya bilang dulu, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Ini pusing betul kalau nggak ada kopi kan. Sama, saya kalau menikah nanti maka hidup saya akan seperti si fulan. Nggak bisa patokannya. Hidup rumah tangga Allah sudah janji akan menjadi mawaddah, sakinah sakitan dan mawaddah, gitu kan? Itu jelas. Ya. Wa ja'alna dikatakan dalam Al-Qur'an, ya wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang dan cinta. Itu akan terjadi kapan? Kalau kita menjalankan kewajiban kita ya secara syar'i yang Allah perintahkan. Suami apa kewajibannya? 1 2 3 4 5. Beri nafkah, lindungin, didik dan seterusnya. Maka kasih kepada istri, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Istri juga begitu, layani suami, jalankan kewajiban dia dari Allah. Ya, karena kita kalau berumah tangga, kalau mau aman, yakini dan pastikan kita adalah pegawainya Allah. Tanda kutip, lakukan semua perintah karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat gajinya, akan dikasih pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu akan aman, insya Allah, ya bisa ditepis semua masalah-masalah yang tadi membuat traumatis itu. Makanya kita disuruh dahulukan agamanya pasangan. Agamanya calon istri, agamanya calon suami, karena itu akan membuat kita terkontrol dan selamat dari masalah-masalah yang dihadapi ini. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan amalan di bulan Syaban? Tidak ada amalan khusus. Belum pernah ada hadis sahih Nabi SAW melakukan khusus di bulan Syaban. Seperti banyak orang merayakan malam nisfu Syaban, membaca Yasin 3 kali, melakukan ini dan melakukan itu. Bagaimana dalilnya ini? Tidak pernah ada hadis sahih menjelaskan masalah itu sama sekali. Dan Anda kalau kembali ada buku menarik judulnya Amalan-amalan di bulan Hijriah. Itu tahu salah terbitan Pustaka Darul Ilm. Coba dilihat buku itu, insya Allah akan dapatkan jawabannya gitu. Bagaimana di bulan Syaban itu hadis-hadis sahih yang mana dan mana, hadis-hadis yang dhaif dan maudhu' yang mana gitu. Apakah seseorang boleh meminta cerai atas suami disebabkan karena pengkhianatan atau selingkuh yang dilakukan oleh suami, berzina dengan wanita lain? Bagaimana pusat kondisi keluarga saya seperti ini? Apakah menerima rujukan dari suami, padahal saya belum juga bisa percaya jika suami saya sudah tidak mengulangi lagi, atau lebih baik berpisah. Jadi sebenarnya salah satu indikasi terbukanya wanita boleh minta cerai kepada hakim atas suaminya kalau ada kemaksiatan, itu boleh sebenarnya, gitu kan? Tapi kemaksiatan yang besar ya, seperti misalnya minum khamar, berzina, semuanya itu sudah terbuka, dia boleh mengajukan perceraian. Tapi didahulukan kata para ulama adalah menerima kalau si suami atau si istri tadi meminta maaf ya, kemudian mau bertobat kepada Allah, diberikan kesempatan. Kalau tidak mau maka enggak masalah, terbuka variabel. Makanya kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, istri saya tidak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagian ulama mengatakan istrinya sahabat ini suka supel sama laki-laki lain, atau mengatakan memang pernah selingkuh sama laki-laki lain. Terus apa kata Nabi SAW? Ceraikan dia. Udah, enggak, sudah terbuka variabelnya, ceraikan. Karena dia sudah berzina, gitu kan? Sudah melakukan dosa besar. Tapi apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, tapi aku mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau gitu pertahankanlah sambil didakwai, gitu kan? Artinya memang ada opsi terbuka, tapi kalau mau dipertahankan jauh lebih baik. Apa hukumnya suami istri berjauhan disebabkan pekerjaan masing-masing? Mohon penjelasan. Terpisah antara pulau. Ya, kalau si suami yang kerja enggak masalah. Suami yang kerja karena memang kewajiban dia cari nafkah. Tapi kalau suami kerja, istri juga kerja dan istrinya terpisah, tugas kantor ke satu lokasi, makanya tidak boleh. Dia meninggalkan kewajibannya. Ya jelas tidak boleh. Bolehkah kita membaca surah atau ayat Al-Quran dalam sholat yang sedang kita hafalin? Sedangkan terkadang kita masih tersendat-sendat, ada yang masih salah ucap hafalannya. Boleh, Malah saya selalu anjurkan agar ayat Al-Quran tidak dilupa, itu dipakai dalam sholat, diulangi dalam sholat. Kalau kita hafal misalnya, salah satu yang saya referensikan di bulan Ramadan adalah coba menghafal 10 ayat setiap hari. Kalau 10 ayat di Ramadan, insya Allah kalau tidak ada halangan, Selasa depan nanti saya akan bahas tentang dahsyatnya Ramadan. Dan mohon maaf teman-teman yang sudah hadir kemarin di Sunda Kelapa, saya terpaksa menyampaikan ke teman-teman sini karena mungkin masih ada yang belum pernah ikut, gitu kan? Jadi ada masalah dahsyat Ramadan, di antaranya itu ada tema tentang ya 10 ayat per hari. Caranya hafal 10 ayat per hari. Kalau kita 10 ayat per hari dihafal dengan cara 10 kali diulangin, pernah saya ajarin. Cara yang pertama, kedua, ketiga itu dibaca sambil direkam dengan mata kita, niat baca 10 ayat, pilih surah mana, 10 ayat rekam dengan mata. Jadi mata kita ini kamera tercanggih di dunia. Rekam ayat-ayat tersebut, niat memang mau menghafal. Keluarkan suara dengan lisan, dengarkan ke kuping. Bacaan pertama, kedua, ketiga dengan cara melihat. Keempat, ulangi dengan tidak melihat. Yang tadi tiga kali kita coba hafal. Yang kelima, enam, tujuh, ulangi dengan cara 1, 2, 3 tadi. Lihat kembali, rekam kembali dengan mata, rekam dengan kuping kembali. Kemudian 8, 9, 10 ulangi dengan tanpa melihat lagi. Insya Allah yang ke-10-nya sudah dihafal, 10 ayat. Kemudian ulangi ayat ini di sholat duha. Anggaplah kalau sholat subuh berjamaah misalnya, dan sunnatul fajr kan ada surah khusus ya, ayat pertama Al-Kafirun, dan kedua Al-Ikhlas gitu kan. Baik, subuh sholat berjamaah tidak bisa kita baca surah. Di duha, sholat duhanya, kita punya 8 rakaat sholat duha kalau mau dikerjain bisa. Bisa 2, bisa 4, bisa 8 kan. Kalau bilanglah 2 rakaat misalnya kita sholat duha, 10 ayat tadi yang kita hafal, 5 ayat pertama baca di rakaat pertama, 5 ayat kedua baca di rakaat kedua. Kemudian ada sholat qobliyah duhur, 4 rakaat. Ini 10 ayat diulangi di 4 rakaat. Kalau 3 ayat saja, itu berarti sudah 12 ayat kalau 4 rakaat gitu kan. Ulangi di sholat qobliyah duhur. Di 2 rakaat sholat duhur pertama kita bisa baca surah. 4 rakaat sesudah duhur bisa baca surah. Ini 10 ayat saja diulang-ulangin nih. Qobliyah asar ada 4, di sholat asar 2 rakaat pertama bisa baca. Ada qobliyah maghrib kalau tahiyat masjidnya. Kemudian ada maghribnya, ya maghrib mesti tidak bisa karena tidak ada baca surah. Kemudian ba'diyah maghribnya ada 2 rakaat. Ada qobliyah isya, kemudian ba'diyah isya, kemudian sholat tahajud 10 ayat. Kalau ini baca diulang-ulangi satu hari, insya Allah tidak akan terlupakan itu. Itu diantara caranya, bisa diamalkan itu, bisa diamalkan, maka itu sangat baik. Jadi dibaca dalam sholat itu bagus sekali, diperintahkan. Bolehkah kita menguap sampai bersuara? Bagaimana bila menguap dalam sholat? Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam bahasa Arab namanya tatha'ub. Dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, Ida tatha'aba ahadukum falyada yadu fi fammihi. Kalau seseorang yang kalian menguap, maka letakkanlah tangannya di mulutnya. Itu ditutup, gitu kan? Itu ditutup nanti akan aman dari sisi mengeluarkan udara atau bau yang tidak enak. Kemudian tadi mengeluarkan suara, biasanya mengeluarkan suara itu karena terlalu besar mulutnya dibuka, gitu kan? Maka dengan menahan, maka itu berarti tertahan, tidak jadi, tidak keluar bau yang tidak nyaman, pemandangannya juga tidak yang buruk juga hilang dengan cara kita menahan, gitu kan? Apalagi dalam sholat, kalau dalam sholat itu luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau seseorang terkadang dalam sholatnya dia tatha'ub tadi, dia menguap, maka dia harus tahan sekuatnya, karena kalau dia buka, syaitan akan masuk dan menguasai dirinya. Jadi tahan, gitu kan? Harus dihilangkan itu, dilawan. Apakah boleh seorang muslimah yang sedang mengalami flek atau darah haid untuk sholat, dan bolehkah untuk digauli oleh suaminya? Tidak boleh, tidak boleh sholat, tidak boleh berhubungan biologis. Kalau meletakkan kemaluan di kemaluan, sholat juga mutlak tidak boleh. Sholat, puasa tidak boleh, sama menyentuh fisik Al-Quran. Ini yang tidak boleh mutlak bagi wanita haid dan nifas. Kalau digauli suaminya meletakkan kemaluan di kemaluan, hukumnya haram, tidak boleh. Ya, tapi kalau dia digauli dengan cara yang lain, selama bukan diletakkan di dubur, maka dihalalkan. Apa fadilah dari malam nisfu Syaban? Jadi tidak ada. Apakah ada amalan khusus? Sudah saya katakan tadi, yang saya tahu tidak ada sama sekali yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak ya? Masih siap menunggu gak ini? Hah? Nanggung-nanggungnya lemah ya? Wah, kalau Pak Yoyo sih Masya Allah. Apalagi jadi koordinator nikah nanti kan. Apa bunyi hadis mengenai 93 dari 100 umat Rasulullah masuk neraka? Bagaimana derajatnya? Jadi hadisnya itu bukan 93, 73. hadis sahih, riwayatkan Al-Hakim, Imam Ahmad, riwayatkan Imam Ahli Sunan, hadisnya banyak, hadis sahih, derajatnya banyak, karena dia darul mutawatir, jadi jalurnya semua diumumkan sahih oleh para ulama. Akan terpercaya Yahudi 71 golongan, Nasrani 73 golongan, umat 73 golongan, dan semua masuk neraka. Maksudnya adalah umat Muhammad SAW akan masuk ke neraka, 73 itu ya kecuali satu. Artinya mereka akan masuk neraka tapi nanti masuk surga. Nanti akan masuk ke surga setelah dibersihkan dosanya. Kecuali satu tanpa melalui neraka, langsung ya jalan tol masuk surga. Ya, enggak ada masalah. Kalau para sahabat mengatakannya, Rasulullah, siapa yang satu itu? Kata Nabi SAW, yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, mencontohi para sahabat, itu yang selamat masuk surga tanpa hisab biiznillah. Jadi yang menyimpang, tidak memilih sahabat, milih gurunya, milih orang sufi tertentu, milih syekh siapa, maka ini semua akan mampir dulu ke neraka. Allahu'alam. Hadis larangan berpuasa menjelang Ramadan bagaimana? Sudah saya jelaskan. Bagaimana pandangan Ustaz tentang kelompok yang merebut kekuasaan dari penguasa zalim, namun kelompok tersebut akhirnya menetapkan hukum syari yang dicintai oleh rakyatnya? Tidak boleh keluar dari penguasa zalim kecuali memang dia sudah melanggar, ya, melanggar. Jadi tidak boleh memberontak kecuali sholat sudah dilarang, ya. Wanita muslimah sudah tidak boleh lagi tutup auratnya, Al-Quran dihinakan. Itu baru, terutama ulama mengatakan masalah sholat, ya. Karena kata Nabi SAW kepada para sahabat, ya, rujukannya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang kalian tidak suka sebagian dari mereka dan kalian suka sebagian keputusannya. Siapa yang memungkiri ya hal-hal yang tidak baik dari mereka yang kalian tidak suka keputusannya karena melanggar hukum agama, dia pungkiri dalam hatinya, maka dia telah selamat dari hisab hari kiamat. Siapa yang mengingatkan dengan lisannya doa dan nasihat, gitu kan, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi hukuman Allah akan datang kepada orang yang mendukung pendapat yang salah tadi. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak kami memberontak pakai pedang lawan pemimpin seperti itu? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka masih tidak melarang kalian sholat. Patokannya adalah sholatnya. Kalau masjid masih boleh ditakmir, maka insya Allah masih bisa diperbaiki itu. Masih bisa diperbaiki, Allah SWT. Terkait hadis Ubay bin Ka'ab mengenai sholat duha, berapa maksimalnya dalam satu hari? Dan apabila saya melakukannya, lalu apa ini? Berkegiatan sejenak, lalu melanjutkan lagi, apa boleh? Kalau Ubay bin Ka'ab itu menyebutkan dua rakaat saja. Kalau hadis Bukhari, sahabat Ubay bin Ka'ab menyebutkan, aku diwasiatkan oleh kasihku Rasulullah SAW mengerjakan tiga hal yang tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Dua rakaat sholat duha. Boleh memang sebutkan dua rakaat sholat duha, gitu kan? Jadi cuma dua rakaat kalau Ubay bin Ka'ab sebutkan dalam hadis ini. Lalu aku berpuasa tiga hari setiap bulannya dan aku tidak tidur kecuali aku sudah witir, gitu kan? Kalau masalah hadis sholat duha empat rakaat, maka itu beda hadis qudsi, hadis sahih riwayat Bukhari, di mana Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi SAW, ayah anak Adam ruku lah untuk empat ruku, maksudnya empat rakaat di awal pagi waktu duha, aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Kalau 8 rakaat adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi SAW pernah sholat duha di atas kendaraannya, di atas untanya, itu 8 rakaat. Ini hadis-hadis yang dijadikan rujukan. Kalau 12 rakaat, Allahu a'lam, masih didhaifkan oleh umumnya ulama hadis. Dalam keluarga saya ada satu anggota keluarga yang bisa dibilang fasik, tidak sholat dan bermaksiat terus. Apakah seorang anak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di akhirat bila ayahnya fasik, tidak beribadah pada Allah? Kalau dia tidak mungkiri, dia tidak meluruskan kesalahan itu, akan ada pertanggungjawaban. Tapi kalau dia sudah ingkar mungkar, sudah ingatkan minimal sekali, selesai. Karena ingkar mungkar yang wajib yang pertama, yang kedua sampai seterusnya itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Pak Ustaz, jika saya ingin menikah, nikah kan ibadah, tapi ada orang tua salah satu pihak tidak setuju, sementara saya dan pasangan saya menjadi lebih baik dalam cara berpasangan dan kehidupan sehari-hari, bagaimana, apa seharusnya dilakukan, karena di satu sisi harus bakti dengan orang tua. Jadi usahakan semua pihak bisa ridho ya, dengan cara pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua coba ambil hikmah-hikmah syar'i ya. Kadang-kadang subhanallah, Allah mau membatalkan sesuatu dari kita itu dengan hikmahnya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu wa khairul lakum. Bisa saja terbalik. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi Allah batalkan, gitu kan? Karena itu buruk buat kalian. Atau bisa saja sebaliknya. Itu baik buat kalian tapi kalian benci. Tapi Allah SWT takdirkan, gitu kan? Jadi kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, kemudian ternyata ada hambatan-hambatan, biasanya itu peringatan dari Allah agar kita tidak lanjutkan. Jangan hanya terbawa dengan rasa suka, gitu kan? Wajah itu warna kulit, poster tubuh, variasi dunia. Nggak ada urusannya sebenarnya itu cuma pelengkap. Sama tadi saya bilang makanan, ayam kuah, daging. Kalau kita dapat sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya ada masalah dunia sebentar, gitu kan? Kita akan lalui. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang melihat sesuatu yang mengundang syahwatnya di luar rumahnya, maka sebagai dia kembali kepada pasangannya yang halal, karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya apa? Kemaluannya sama saja. Masalah poster tubuh, warna kulit itu variasi saja, gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau ada hambatan-hambatan Allah kasih, kemudian kita tidak muhasabah, tetap paksakan. Bisa saja itu peringatan dari Allah. Bagaimana bila ada orang yang mengajak berdebat untuk menghina Islam? Apakah kita berkewajiban untuk mendebat walaupun ilmu kita sedikit? Kalau Anda tahu ada manfaatnya, silahkan. Kalau tidak, tinggalin aja, enggak perlu. Enggak perlu. Gitu kan? Saya kemarin melihat waktu ada seseorang wanita muslimah di Amerika, di sekolah itu, dia coba mempertahankan, menjelaskan di sekolah dia di SMA. Saya lihat cuplikannya di salah satu teman dai kita juga, itu yang panggil saya, kemudian dilihatkan, lihat bagaimana di Amerika orang-orang muslim dihina. Ada satu muslimah dari orang Amerika, rupanya dia pakai jilbab, dia lagi bicara di kelasnya, dia jelaskan bahwasanya Islam ini bukan teroris, terus dihina-hina di kelasnya gitu. Waktu saya ditanya pendapat saya bilang, itu apa dia jelasin? Enggak perlu dijelasin di kelas. Enggak ada manfaatnya, kecuali kalau memang dasarnya mereka mau tahu tentang Islam. Tapi kalau kita datang tiba-tiba mau jadi pahlawan jelasin, enggak kena efeknya, maka lebih tidak baik. Ternyata betul, dia dihina-hina, dicaci maki, kamu kembali, tinggal saja di Arab Saudi, kamu tinggal di negara Islam, jangan tinggal di sini. Dihina-hina, di situ ada cuplikannya gitu. Maka itu kan jadi efek tidak baik. Jadi kita lihat keadaan ya, kalau memang dalam mendebati dia ada manfaatnya, memang dia mau cari tahu kebenaran, silakan. Tapi kalau hanya untuk ribut, untuk apa? Tinggalin, selesai. Sudah dari tadi sejam lebih kita jelasin tidak bolehnya berdebat, tinggalkan saja. Bagaimana cara mempelajari Islam yang baik? Haruskah Islam dipelajari dengan sistematis? Iya, jelas. Islam tidak bisa kita belajar Islam itu dengan otodidak saja. Cuman buku kita baca selesai, saya paham, enggak bisa. Ya, para sahabat belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Belajar, nanya, dengar. Para sahabat juga punya murid-murid tabi'in. Tabi'in itu selain nulis juga nanya. Terus belajar. Begitu terus turun temurun sampai sekarang. Apa yang antum lakukan sekarang, hadir di majelis ilmu, belajar, itu yang dilakukan. Jadi dinukil. Saya yakin kalau buku ini, saudaraku, Anda baca sendiri, tidak akan dapat seperti tadi kalau kita bahas. Coba buka tadi hadis yang kita bahas tentang bejana. Mungkin kita baca sepintas di rumah, oh tentang ini saja. Tapi apakah serinci tadi yang saya jelaskan? Mungkin tidak, gitu kan? Jadi memang beda, Islam harus dengan memang belajar, sistematis, memang harus. Gak bisa enggak. Apakah sama pahalanya orang yang sholat di masjid dan sholat di musholla, kantor, tetapi tetap sholat berjamaah setelah azan? Apakah sama pahalanya orang yang sholat di masjid dengan sholat di musholla, kantor, tapi tetap sholat berjamaah setelah azan? Iya, sama aja. Selama memang itu musholla diniatkan memang sudah untuk sholat berjamaah, sama aja. Hukumnya hukum masjid, insya Allah. Innama, kata Nabi SAW, innama ju'ila li masjidan, innama ju'ila li arda masjidan wa tahura. Sudah dijadikan bagiku semua bumi ini masjid dan suci. Kalau sudah diniatin nih, misalnya antum punya sebidang tanah, rumah 300 meter, 100 meter antum sudah niat ini untuk sholat deh, terus dibangunin rumah-rumah kayu saja. Sudah hukum masjid kan? Hukum masjid. Sudah dapat istana di surga, kan gitu. Sudah boleh sholat berjamaah di situ. Sudah boleh itikaf, kan gitu. Hukumnya memang begitu. Kecuali kalau tadi yang sifatnya seperti cuma hall saja, lapangan dipakai sementara Jumat, nah itu lain. Itu lain. Itu beda hukumnya. Apakah benar agama Samawiyah dan Ardi? Ardi itu is apa itu? Apakah agama Samawiyah apa ini? Maaf ya, saya enggak tahu. Dan Ardi itu Islam. Baik, ketika sholat berjamaah, ketika baca doa tahiyat pertama, si makmum belum selesai membacanya, tapi si imam sudah takbir. Pertanyaan, si makmum terus membacanya atau langsung ikut takbir? Ketika baca doa tahiyat pertama, langsung ikut imam. Kalau imamnya sudah bergerak ya, Jadi pernah saya jelasin, kalau Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat mengatakan kalau seandainya kita sedang berjamaah sama imam, kalau imamnya belum pindah ke rukun atau gerakan, dua gerakan. Jadi misal gini, kita lagi tahiyat. Kemudian imamnya sudah berdiri Allahu akbar gitu kan. Kita masih selesaikan tahiyatnya, masih boleh kan? Masih boleh. Selama dia belum pindah ke ruku. Selama dia masih berdiri. Jadi belum pindah ke gerakan atau rukun, gerakan yang setelahnya. Karena pada saat kita selesai tahiyat dan kita berdiri, berarti kan kita masih mengikuti imam namanya, masih sama gerakannya. Tapi kalau dia sudah pindah ke gerakan setelahnya, sudah ruku, berarti kita tinggalin gerakan yang sesuai dengan gerakan imam. Nah ini Allah a'lam, pendapat yang lebih kuat. Saya ingin bertanya tafsir surah Al-Maidah ayat 3. Baik. Pertanyaan, pada hari ini kusempurnakan agamamu yang telah dan telah kucukupkan nikmatku pada kalian. Hari apakah yang dimaksud dengan dalam ayat ini? Ini adalah hari Mina, ya. Hari Mina. Ini pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi memaaf hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Arafah dan beliau menerima ayat ini. Jadi dimaksud dengan pada hari ini kusempurnakan adalah hari Arafah waktu Nabi sedang haji wada tanggal 9 Zulhijjah. Apakah hari tersebut memiliki tafsir khusus menunjuk sebuah hari dari kalender Hijriah? Ya. Atau hanya kalimat tidak sesuai dalam Al-Qur'an yang tidak perlu ditafsirkan secara khusus? Mengapa saya bertanya demikian? Karena beberapa hari yang lalu saya mendapat artikel terbitan Syiah yang menyatakan orang Syiah bilang bahwa ayat ini turun setelah peristiwa di Qadir Hum. La haula wala quwwata. Mereka bilang bahwasanya hari itu dimaksudkan dalam ayat adalah hari pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah SAW. Begini ikhwah ya, rujukan Syiah tinggalkan. Gak usah baca, gak usah baca artikelnya, gak usah ketemu orangnya, gak usah debat, gak usah, gak ada gunanya. Dia tidak akuin Quran kita. Untuk apa mau diajak? Untuk apa baca artikelnya? Gak perlu. Mau cari tahu pun apa itu hari Qadir Hum-nya, kegiatan apanya, gak perlu. Karena memang tidak ada semua rujukannya dalam pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Memang beda. Syiah itu memang mereka bentrok dengan Ahli Sunnah. Mereka gak mau mengakui itu semua. Jadi gak perlu ya, gak perlu di anu. Ini jelas al-yum maqmatum dinakum, kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, ya, dalam tafsir Al-Baydawi dan baik tafsir yang lain itu, semua tafsirnya menunjukkan jelas ayat ini turunnya di Arafah di Haji Wada Nabi SAW dan jelaskan juga dalam hadis Bukhari Muslim. Apakah yang dimaksud dengan taqiyah? Taqiyah itu menyembunyikan ya sesuatu yang merupakan keyakinan. Kalau dalam pemahaman Ahli Sunnah itu ada taqiyah digunakan kalau seseorang misalnya muslim nih ketangkap oleh musuh atau kita masuk menyelinap ke dalam satu, atau contoh lebih jelas gini, keadaan sahabat yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau waktu ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, kan beliau masih 9 tahun. Terus dipukulin sama Abu Jahal, terus dipukulin, digebukin sampai berdarah-darah badannya. Dia kata Abu Jahal, saya tidak mau bunuh kau, saya akan siksa kamu sampai kau mati. Jadi dia kesakitan, kecuali kau meninggalkan agamanya Muhammad. Maka dia bilang, iya saya sudah tinggalkan agamanya Muhammad. Jadi dia mengucapkan apa? Kalimat kufur ya, saya sudah tinggalkan. Karena kalau orang bilang, na'udzubillah, saya tinggalkan agama ini, berarti dia sudah keluar dari agama itu. Jadi tidak boleh. Dia bilang, iya saya tinggalkan agama Muhammad. Berarti dia sudah keluar semestinya. Kalau secara hukum sudah keluar, dia harus mulai lagi dengan syahadat baru kan gitu. Tapi dia ucapkan karena dia kesakitan, gitu kan. Lalu Abu Jahal bilang, saya tidak mau percaya apa yang kau ucapkan sampai ada unta lewat. Dia bilang, kau bilang unta ini Tuhanku. Maka Ammar dengan mengatakan, iya unta ini Tuhanku, gitu kan. Udah selesai. Abu Jahal lepasin, dia datang kepada Rasulullah SAW sambil nangis, ya Rasulullah, ibu saya Sumayyah, ayah saya Ammar Yasir dibunuh oleh Abu Jahal dan lalu saya diperintahkan begini dan begitu. Kata Nabi SAW, apa? Wahai Ammar, kalau besok kau ditangkap lagi oleh Abu Jahal, dia lakukan hal yang sama, disuruh ucapkan yang sama, lakukanlah. Turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, illa man ukriya wa qalbu mutma'innun bil iman. Jadi itu tidak masuk dalam kufur kalau orang itu sebenarnya hatinya penuh dengan iman tapi terpaksa diucapin. Ini bab taqiyah dalam Islam, gitu kan. Antum lagi perang ditangkap oleh orang-orang kafir lalu akan dibunuh kecuali mengatakan tidak saya keluar dari Islam misalnya. Dia ucapin hanya karena tidak takut supaya tidak dibunuh, itu namanya taqiyah, dibolehkan. Tapi hati antum tidak mau itu sebenarnya. Kalau taqiyah orang Syiah lain lagi, karena ini pertanyaan orang Syiah tadi. Lain lagi, takhiyah itu mereka menyembunyikan keyakinan-keyakinan mereka, masalah mengkafirkan sahabat, masalah Quran kurang, masalah Jibril berkhianat, itu semua disembunyikan sampai antum jadi pengikutnya dulu baru diungkapin. Ini tidak benar. Apa hukumnya mengkonsumsi BBM bersubsidi bagi yang mampu, gitu kan? Tergantung pemerintah izinkan kan? Kalau pemerintah izinkan enggak masalah. Tapi kalau pemerintah mengatakan tidak boleh, ya jangan. Karena masa dalam taat wali amr. Ketika saya sedang sholat di kamar, kemudian orang tua saya tidak tahu bahwa saya sedang sholat, memanggil nama saya berkali-kali, lalu saya membatalkan sholat dan menjawab panggilan orang tua saya, dan saya katakan bahwa saya mau sholat, memberitahukan kalau saya akan sholat. Kemudian saat itu juga saya mengulangi sholat saya hingga selesai. Apakah saya berdosa? Kalau sholat, jadi begini, kalau ketemu antara haknya Allah wajib dengan haknya makhluk wajib, maka dahulukan haknya Allah. Misal, kita sholat, yang kalau dikerjakan sholat wajib ya, lagi sholat wajib nih, sholat duhur, sholat asar, sholat wajib. Misalnya seorang akhwat sholat di rumah, kemudian ibunya panggil, jawab ibu kan juga wajib ya. Tapi ini wajib haknya Allah, ini wajib haknya makhluk, maka dahulukan haknya Allah. Tapi kalau ketemu haknya Allah yang sifatnya sunnah dengan haknya makhluk yang wajib, maka dahulukan haknya makhluk. Misal, masalah sholat juga sama. Ubah, tadi sholat wajib, sekarang sholat sunnah. Lagi sholat duha misalnya, dipanggil sama ibu, batalin sholatnya. Wajib, jawab ibunya. Gitu kan? Karena memang ini menjawabnya wajib. Gitu kan? Sama istri lagi sholat sunnah, maka suaminya panggil, dia wajib batalin. Karena memang panggilannya dijawab wajib dari sisi syar'i, dan ini sunnah dari sisi syar'i. Kan gitu. Jadi ini pemahamannya. Jadi kalau tadi sholatnya sholat wajib, maka tidak boleh dibatalin. Ini kalau tidak tahu sebelumnya, insya Allah Allah sudah maafin ya. Tinggal tobat kepada Allah, jangan diulangi lagi. Tapi kalau sholat sunnah, maka boleh dibatalkan. Bagian yang terakhir, bagaimana hukum memelihara jenggot? Apakah ada perselisihan dalam masalah ini? Ini sudah sering kita jelasin ya. Jenggot adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Kenapa kalau berjenggot ada apa? Kenapa? Oh, orang bilang begini, itu kan kata orang, persepsi dia. Biarin aja dia ngomong. Kan gitu. Enggak ada masalah. Kenapa saya sudah kasih contoh tuh hari, orang yang pakai jas, kenapa dia percaya diri? Persepsinya jas itu keren. Kalau dia pakai baju koko, kalau dia bilang tidak keren, dia tidak mau pakai. Persepsi saja kan gitu. Kenapa emang kalau orang berjenggot ada masalah apa? Aisyah mengatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali di jenggotnya, karena kumis, ada perempuan yang berkumis, gitu kan. Dan sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, peliharalah jenggot, biarin, gitu kan. Dan cukurlah kumis kalian. Berbedalah dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan berbeda kumisnya yang ditumpukin, gitu kan. Kita enggak, memang begitu sunnah Nabi SAW. Bagaimana jika mencukur jenggot karena ada udur, misalnya interview, khawatir jenggot khawatir jenggot yang lebat mempengaruhi baik hasil wawancara ya. Subhanallah, rizik biadillah saudaraku, rizik biadillah. Subhanallah, saya kemarin di Australia 2 minggu ini banyak sekali, hampir tiap hari saya ceramah, gitu kan. Yang saya temukan hampir semuanya yang kerja itu kerjanya tidak benar gitu. Yang mengeluh sama saya, Ustaz, saya kerja di restoran harus cuci babi. Ustaz, saya cuci piring ini. Ustaz, saya begini. Saya bilang, kenapa antum ada di sini? Untuk apa? Kenapa enggak kerja di Indonesia kalau begitu? Kan gitu. Kecuali memang ada kerjaan-kerjaan yang bagus. Kemudian tiba-tiba waktu sharing masalah itu, kecuali antum dapat kerjaan yang lebih baik, yang memang bisa susah, sholat Jumat gak diizinin, mau sholat lima waktu gak bisa, kadang-kadang di pinggir kamar, di dinding kamar mandi sholatnya. Subhanallah, kenapa gak tinggal di Indonesia aja gitu kan. Tapi intinya adalah mereka sudah terlanjur tinggal di sana, ada yang sekolah, ada yang ini, baik. Saya bilang, kalau satu jawaban, kalau masih mau tinggal di sini boleh, dengan syarat, memang ibadah antum gak terganggu. Kalau terganggu gak bisa. Kalau sampai terganggu gak boleh sholat, gak boleh ibadah, maka itu masuk dalam hadis Nabi SAW. Saya, kata Nabi SAW, berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Artinya mereka tidak bisa ibadah. Ternyata ada di antara mereka yang datang kepada saya bilang, Ustaz, lalu solusinya bagaimana? Cari tempat kerja yang bisa sholat. Rata-rata subhanallah mungkin ada lebih dari 4-5 orang yang datang kepada saya menceritakan itu. Kalau tidak salah jumlahnya. Ustaz, apa yang disampaikan benar tadi. Saya di satu tempat kerja dilarang kerja nih. Dilarang sholat Jumat. Terus saya berpikir kalau saya tidak hidupi, saya lagi kuliah. Kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa bayar kuliah saya. Dia bilang gitu. Tapi waktu itu dilarang Jumat, maka saya tinggalkan Ustaz. Subhanallah yang Ustaz ucapin tadi benar. Baru seminggu saya tinggalkan kerjaan, saya ditawarin tempat kerjaan yang boleh sholat Jumat. Terjadi, yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Sabda Nabi SAW hadis Bukhari Muslim, mantaraka syai'an lillah abdalu khairan min. Ya, yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kan gantikan untuk dia yang lebih baik, gitu kan? Jadi enggak perlu khawatir. Saya dulu ada utang taruhan ya, atau judi, sampai sekarang belum dibayar. Bagaimana sikap seharusnya gitu? Enggak ada pembayaran terhadap yang haram. Saya pernah taruhan, ya kalau saya kalah saya berzina, enggak bisa dijalani. Enggak boleh, kan gitu. Tidak ada urusannya sama sekali. Baik, alhamdulillah kita tutup ini. Siapa ini? Ada apa ini, akhi? Pak Hendy mana nih? Apa yang antum mau sampaikan ya? Oh, lowongan pekerjaan nih. Siapa yang mau bekerja? Antum dia yang baca ya? Habis ini sebentar, saya jelasin dulu. Baik, seperti biasa ikhwah sekalian, ada yang saya referensikan khusus masalah Ramadan ya, dan ini pertemuan Selasa akan datang saya akan jelaskan panjang lebar tentang Ramadan itu, apa yang kita harus lakukan dan fadilah-fadilahnya. Tapi ada buku panduan seperti biasa, saya temukan ini buku yang paling lengkap masalah puasa ya. Buku kecil, tipis dan bagus ya, tuntunan praktis puasa, tarawih, itikaf, lailatul qadar dan zakat fitrah. Sekalian semua dibahas dalam satu buku kecil. Ini juga saya referensikan. Kemudian insyaallah kalau ada yang minat untuk umroh, ada kebetulan saya kerja sama teman-teman bukan saya kerja sama, saya akan membimbing dengan teman-teman travel Marco. Kalau ada Pak Salim di sini yang bertanggung jawab, ini sudah dibuatin brosurnya untuk umroh Ramadan bersama saya nantinya. Kalau ada yang terpikir untuk ambil brosurnya, insyaallah dipersilahkan gitu kan. Kemudian sebelum bubar ini nanti ada buku. Ini kelebihan orang yang nunggu sampai terakhir nih, dapat buku gratis. Ini buku kebetulan risalah kepada pecinta Ahlul Bait. Jadi ini buku membongkar tentang bagaimana harmonisnya hubungan antara sahabat Nabi dan Ahlul Bait, turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka sangat dekat. Dan ini jelas riwayat sahih semuanya yang membantah tentang statement orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya ya para sahabat itu membenci Ahlul Bait. Ini tidak benar. Justru mereka yang banyak menyalahgunakan istilah Ahlul Bait itu. Nah, buku ini kebetulan dititipin kepada saya dengan beberapa teman-teman untuk dibagikan cuma-cuma gitu kan. Ini Allahu a'lam, saya tidak hitung berapa jumlahnya, jadi tidak usah rebutan. Sementara dalam kondisi antum duduk sekarang, akan saya minta tolong beberapa ikhwah yang taruh, yang belum dapat saya akan kasih Selasa akan datang insyaallah. Jadi enggak usah khawatir, gitu kan. Dan tolong yang mau baca saja dapat. Kalau cuma dibungkus begini, dibiarin di perpustakaan buku hanya karena di rumah, hanya karena gratis mau diambil, jangan diambil. Lebih baik dikasih teman-teman yang mau baca gitu. Antum bagi deh. Drop ke sana gitu satu-satu sama brosurnya ya. Antum gini-gini ya, Dim. Enggak kasih aja. Antum kasih nih. Enggak usah berdiri ya, gitu digituin aja. Stafet. Ya dia stafetkan aja. Pak Yoyo. Ini Pak Yoyo ini staff yang luar biasa, langsung ngancam Pak ya. Mau baca enggak ini? Ini Allah. Ibu-ibu tenang, dapat, enggak usah khawatir. Insyaallah masih ada. Baik, agar lebih sempurna kita tutup dengan kafaratul majlis. Insyaallah sambil duduk aja dibagiin sama teman-teman, enggak usah rebutan karena ada kok, insyaallah masih ada bukunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, satu hal.